مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa diistiqomahkan oleh Allah di atas iman dan Islam ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beserta salam kita untuk kekasih kita bersama. Kekasih Allah, Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Nabi seluruhnya dijamin masuk surga oleh Allah. Dan Allah juga menjamin dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, siapa saja umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat yang meniru gaya, cara beragama, style hidupnya para sahabat, dijamin oleh Allah pasti akan bersama dengan para sahabat kelak dalam surga. Kenapa Allah memuji-muji sahabat Nabi? Kenapa di dalam surat Ali Imran ayat 110, 111 diangkat-angkat setinggi langit nama-nama para sahabat oleh Allah? Kenapa di dalam surat At-Taubah di ayat yang 100 Allah rekomendasikan agar seluruh hambanya meniru gaya para sahabat? Jawabannya adalah karena para sahabat hidup di dunia bukan untuk hidup, tapi mereka hidup di dunia untuk berburu kehidupan akhirat. Mereka total dalam hidup di dunia ini mencari akhirat. Di sela-sela waktu mereka baru mereka manfaatkan buat mengais dunia. Di sela-sela waktu baru mereka pakai untuk mencari dunia. Sementara mayoritas umur mereka dan waktu mereka total mereka serahkan untuk memperjuangkan agama Allah ini bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Makanya mereka dipuji oleh Allah. Dan ini juga penyebab kenapa Islam begitu cepat melaju, kenapa Islam begitu cepat berkuasa dan berjaya, dakwah begitu luas. Dan dengan waktu yang singkat, 2/3 dunia akhirnya tunduk dan takluk dalam pangkuan Islam. Sebab apa? Sebab orang-orang yang hidup bersama Rasulullah, yakni para sahabat-sahabatnya, hidup mereka seluruhnya didedikasikan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang sekarang hidupnya didedikasikan untuk memperjuangkan dunia, buat memperbanyak luasnya tanah, buat memperbanyak dan menambah jumlah angka-angka dan rekeningnya di bank sana. Buat menambah villa, rumah, ruko, usaha ini, usaha itu. Asal ketemu selalu bicara tentang dunia. Tetapi para sahabat tidak. Asal ketemu sesama mereka, pasti bicaranya tentang kemajuan, kemajuan Islam. Bicara mereka tentang ilmu, tentang iman, tentang amal. Dan mereka cemburu-cemburuan dalam amal soleh. Pertanyaan yang terbesar dari kita semua, kok bisa gitu ya mereka ya? Jawabannya adalah karena seluruh sahabat yakin bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah generasi akhir zaman, kiamat sangat dekat itu mereka. Mereka sangat yakin. Dan dengan ini mereka berkesimpulan, buat apa saya harus menumpuk-numpuk harta buat dunia? Toh dunia sebentar lagi akan dibinasakan oleh Allah. Ada beberapa dalil yang menjadikan para sahabat, saya ambil beberapa contoh saja ya, yang menjadikan para sahabat sangat yakin bahwa merekalah yang dimaksud dengan generasi akhir zaman. Contoh, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, sewaktu saya Isra dan Mi'raj, saya didampingi oleh malaikat Jibril dengan buruq naik ke langit menuju Sidratul Muntaha. Sepanjang perjalanan banyak yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruhnya memiliki tamsilan, seluruhnya memiliki makna dan arti. Setiap ada Nabi Muhammad melihat sesuatu, dia tanya malaikat Jibril, apa maksudnya itu hai Jibril? Jibril menjelaskan. Nah, suatu ketika dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad dipanggil-panggil oleh seorang wanita tua yang sudah sangat kempot-kempot, peot-peot, tapi berdandan norak dan menor supaya kelihatan muda dan cantik, pakai lipstik, pakai ini, pakai itu, segala macamnya supaya kelihatan muda. Yang namanya orang tua tetap tidak akan bisa menyembunyikan ketuaannya bagaimanapun dia mendandan. Dia manggil-manggil, halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad, eh Muhammad, sinilah sebentar, duduk-duduklah kita sebentar, ngobrol-ngobrollah sebentar. Nabi Muhammad melihat dan tidak menggubris, perjalanan dilanjutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggubris, perjalanan dilanjutkan. Tapi Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai saudaraku Jibril, itu tadi maksudnya apa? Perempuan tua yang berdandan dengan menor dan norak itu tadi itu siapa? Jawaban malaikat Jibril, hai Muhammad, itu ibarat dunia yang sekarang engkau sedang huni, hai Muhammad. Udah tua, udah mau sakarat, udah mau mati. Sebentar lagi duniamu ini, hai Muhammad, lalu habis, kiamat dah dekat, hai Muhammad. Untung kamu tadi tidak memenuhi panggilannya. Kalau sempat engkau berhenti sejenak memenuhi panggilannya, maka umatmu ke depan, hai Muhammad, akan menjadi penggila dunia. Ini satu. Maka kesimpulan para sahabat apa? Dekat ya, kalau gitu ya. Itu keyakinan para sahabat. Yang kedua, Nabi berkata, Bu'istu ana wa baina yadai sa'aka hataini. Aku ini diutus, jarak antara aku dengan terjadinya kiamat cuma kayak gini, ha, kata Rasulullah. Beliau mengacungkan ke langit dua jarinya ini, kemudian kata sahabat direnggangkan sedikit. Jari telunjuk dengan jari tengah dibuat renggang sedikit. Apa yang dapat dipahami oleh para sahabat ini seluruhnya? Sahabat melihat dari isyarat dan pernyataan Nabi ini, sudah dekat sekali kiamat akan terjadi. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, Nabi berkata begini, saat beliau di rumah salah seorang istrinya, lalu beliau terbangun dalam keadaan keringat dingin keluar dari dahinya. Dan beliau berkata, celakalah bangsa Arab, sebentar lagi mereka akan menghadapi petaka yang besar. Celakalah bangsa Arab, sebentar lagi mereka akan menghadapi petaka yang besar. Tiga kali Nabi mengulang itu. Istrinya bertanya, apa maksudmu wahai kekasih Allah? Apa maksudmu? Wahai ya Rasulullah, Nabi menjawab, sesungguhnya dalam mimpi tadi saya dikasih lihat oleh Allah bahwa tembok yang membatasi, tembok yang menghalangi antara kita semua dengan Ya'juj dan Ma'juj sudah rapuh dan tipis, sudah mulai berlobang sebesar ini, kata Rasul. Ya'juj Ma'juj, tanda besar kiamat yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi pada ayat 96 sampai 99. Dan Ya'juj Ma'juj ini hanya munculnya nanti ketika kiamat akan terjadi, baru dia muncul. Dan Nabi mengatakan Ya'juj Ma'juj itu sudah seperti ini. Nah, dengan ini akhirnya para sahabat enggak mau main-main. Enggak mau main-main, udah dekat, ngapain juga saya menghabiskan umur dan waktu saya buat memburu dunia, numpuk-numpuk dunia. Maka mereka juga tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk memperbanyak amal soleh. Amal soleh, amal soleh. Mereka sangat hati-hati dengan amal salah. Mereka sangat takut meninggalkan sholat, menelantarkan sholat, mempermainkan sholat, berbuat maksiat, takut para sahabat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan. Keyakinan para sahabat ini kebaca kayak gini. Tanda besar kiamat itu yang pertama adalah duhon. Apa itu duhon? Bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Karena dibungkus oleh kabut debu yang panas lagi tebal. 40 hari 40 malam. Matahari tidak ada satupun sinarnya yang tembus ke bumi. Dan itu pertanda besar kiamat yang pertama. Nah, sekarang saking yakinnya para sahabat bahwa mereka lah yang dimaksud dengan generasi akhir zaman itu, Ibnu Abbas berkata begini kepada murid-muridnya, semalaman saya tidak bisa tidur. Ibnu Abi Mulaikah bertanya, kenapa wahai tuan guru? Beliau berkata, sahabat-sahabat kami berkata bahwa mereka sudah melihat meteor melesat menuju ke arah bumi, berarti besok duhan sudah dimulai. Berapa lama duhan itu? 40 hari 40 malam. Sahabat Ibnu Abbas yakin besok duhan dimulai. Gara-gara apa yakinnya? Karena mendengarkan cerita dan laporan dari sahabat-sahabat yang lain, mereka sudah melihat meteor sudah melesat menuju dan mengarah ke bumi. Berarti besok terjadi duhan. Lalu ngapain Ibnu Abbas semalaman? Nangis, berzikir, berdoa, istighfar, sholat dan sholat, memohon kepada Allah perlindungan dan keselamatan. Lah kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti ini, maka pasti sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Contoh yang kedua, coba lihat ya, gimana mereka langsung mencocok-cocokkan fenomena yang nampak di permukaan dengan hadis-hadis yang diceritakan oleh Nabi Muhammad tentang tanda-tanda akhir zaman. Itu ya. Contoh yang kedua, tanda besar kiamat yang kedua adalah Dajjal keluar. Ibu tahu Dajjal, Bu? Bapak tahu Dajjal? Dajjal adalah fitnah terbesar sejak bumi ini Allah ciptakan, sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat. Tidak ada fitnah yang lebih berat yang dihadapi manusia melebihi fitnah Dajjal. Dajjal itu diceritakan Nabi, ciri-cirinya, fisiknya, kekuatannya, kemampuannya, bahaya yang dimilikinya, dan bagaimana nanti pada akhirnya 2/3 manusia di bumi nanti akan menuhankannya, sujud menyembahnya. Dajjal ini, seluruh jin dan setan satu muka bumi ini tunduk, takluk dan menjadi pengikut Dajjal. Satu bumi, Pak, setan, jin akan menjadi pengikut Dajjal. Dan Dajjal ini diharamkan oleh Nabi umatnya, jangan pernah kamu ketemu sama Dajjal. Sebab siapapun yang ketemu sama Dajjal, pasti imannya akan habis dari dadanya dan dia akan murtad kafir kepada Allah. Dia akan langsung mengangkat Dajjal sebagai Tuhannya. Dan dia akan kafir sampai dia mati. Lalu dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, Dajjal ini adalah tanda besar kiamat yang kedua. Setelah duhan, Dajjal. Coba lihat. Di zaman Nabi, di dalam hadis-hadis tentang akhir zaman, ada namanya seorang lelaki yang bernama Ibnu Sayyad. Laki-laki ini posturnya, performannya, mirip dengan Dajjal. Dan uniknya dia tidak mau bergabung dengan para sahabat, tidak mau ketemu dengan Rasulullah. Dia selalu melihat-lihat dari kejauhan, anti sholat, nggak mau melakukan ibadah-ibadah, kayak memata-matain aja kerjaannya siang dan malam. Nggak ketahuan itu kapan dia makan, kapan dia tidur, kapan dia minum, kapan di mana rumahnya, di mana istirahatnya, sahabat-sahabat nggak tahu. Tapi hampir tiap sebentar dia seperti memata-matai Rasul dengan para sahabat. Suatu ketika Rasul bersama Umar radhiyallahu anhu sedang ngobrol-ngobrol di luar dari kebun kurma, dari satu batang kebun kurma ke batang kurma yang lain. Jarak satu batang dengan batang yang lain itu kan antara 7, 8 sampai 10 meter, ya kan? Ibnu Sayyad ini melesat sep sep sep sep, sep cepat sekali. Dan ini tidak ada manusia biasa memiliki kemampuan itu. Sahabat-sahabat hampir rata-rata yakin Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Maka Umar bin Khattab mengeluarkan pedangnya. Minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya. Kata Rasul, mau ngapain kamu? Itu Dajjal ya Rasulullah. Biarkan saya menebas batang lehernya. Apa kata Rasulullah? Hai Umar, jika itu memang benar Dajjal, kamu bukan lawannya, hai Umar. Dia bukan tandingan kamu. Tidak ada di bumi ini orang yang sanggup mengalahkan Dajjal. Dajjal nanti hanya akan bisa dibunuh oleh saudaraku Isa alaihis salam. Dan kalau dia itu bukan Dajjal, wahai Umar, maka buat apa? Untungnya apa bagi kamu membunuh orang? Begitu. Nah, Rasulullah juga tidak mementahkan ya. Rasulullah juga tidak langsung menidakkan. Kalau Rasul pengen kan bisa saja, Umar, Umar, ente terlalu semangat sih orangnya. Itu bukan Dajjal, Umar. Dajjal nanti di akhir zaman. Kan bisa saja Nabi mengatakan begitu. Tapi Nabi tidak. Nabi mengatakan kalau dia Dajjal, kamu tidak akan sanggup melawan dia. Kalau dia bukan Dajjal, kamu bunuh orang sembarangan. Buat apa? Kata Rasul. Baik kaum muslimin, Rasul meninggal dunia. Abu Bakar naik menjadi khalifah. Abu Bakar meninggal dunia. Umar bin Khattab naik menjadi khalifah. Menjelang Umar meninggal, jam-jam akan meninggal dunianya, Umar bin Khattab masih bersumpah demi Allah, saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ternyata Umar bin Khattab enggak sendirian dalam keyakinan ini. Ternyata Bunda Aisyah radhiyallahu anha juga sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Sofiyah sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Abu Dzar Al-Ghifari sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau sahabat saja begitu yakinnya mereka bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah mereka, sehingga mereka akhirnya mencocok-cocokkan hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan, dan itu sudah gaya dan cara para sahabat memupuk keyakinan tentang akhir zaman itu. Menurut Bapak Ibu, sah nggak kalau kita yakin pada hari ini bahwa kitalah generasi akhir zaman itu? Sah nggak? Sementara tanda-tanda yang diceritakan Rasulullah tentang akhir zaman, saya akan ceritakan sebentar lagi, hampir lengkap adanya di zaman kita. Nah ini, hampir lengkap adanya di zaman kita. Seharusnya yang punya semangat hidup kayak para sahabat itu kita, Pak. Ya, yang punya semangat beragama, yang punya semangat beribadah, yang punya semangat berdakwah, yang punya semangat berjuang untuk agama ini adalah kita. Kenapa? Karena tanda-tanda tentang akhir zaman yang diceritakan Rasulullah hampir lengkap di zaman kita ini. Hampir lengkap di zaman kita. Saya buktikan satu. Silakan kalau mau mencatat, catat. Saya buktikan satu. Dan ini tidak bisa dibantah, Pak. Tidak bisa dibantah, enggak pula bisa direkayasa, dan juga enggak bisa ditutup-tutupi fakta-fakta ini. Satu, hadis sahih Imam Muslim. Hadis ini yang bercerita langsung Umar ibnul Khattab. Hadis ini sangat terkenal di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, di kalangan para ahli hadis dan para ahli fikih. Bainama nahnu julusun indan nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami, kata Umar bin Khattab, sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngobrol-ngobrol, tanya jawab agama, idtala'a alaina, tiba-tiba saja seorang lelaki muncul ke tengah-tengah kami. Rajulun syadidu bayadith thiyab, baju jubahnya putih bersih. Syadidu sawadi syar, rambutnya sangatlah hitam, rapi ikal. La yura alaihi atharu safar, wajahnya ganteng, kulitnya putih. Dan orang ini enggak kelihatan tanda-tanda baru saja habis menempuh perjalanan jauh. Lah dulu kan enggak ada mobil, tidak ada pesawat. Harusnya kalau bekas safar, muka, kulit, iya kelihatan. Rambut juga acak-acakan, baju keriting, kan harusnya begitu. Lusuh, bau ketiak juga, Masya Allah. Tapi ini enggak, rapi, bersih, wangi, ganteng, bajunya putih. Wallah, indah betul pemandangan laki-laki ini. Dan dengan sangat percaya diri, seolah-olah sudah kenal lama dan sangat akrab, dia langsung duduk tepat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbatai, lalu dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi, ketemu abis. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhai, kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi. Udah kebayang, Pak? Posisinya bagaimana? Wajah menghadap wajah, mata melihat ke mata. Tanpa babi bu, langsung bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong dong, kasih saya ilmu, Islam itu sebenarnya apa? Di sini Nabi menjawab, Islam itu dengan rukun Islam yang lima. Maka hadis ini oleh seluruh para ulama ahli fikih, ahli hadis, dinobatkan sebagai hadis, sebagai dalil tentang rukun Islam yang lima. Ini dalilnya. Nabi mengatakan, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqima salah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadhan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Setelah menjawab begini, laki-laki ini berkata, sadaqta, bagus, jawaban engkau benar. Apa kata Umar? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Heran kami dengan orang ini. Ini orang sebenarnya siapa? Dia yang datang, dia bertanya, dijawab Nabi, dia yang membenarkan jawaban Nabi. Kayak nguji-nguji gitu loh. Ini orang sebenarnya siapa? Setelah itu dia bertanya lagi ke pertanyaan yang kedua. Akhbirni anil iman. Hai Muhammad, kabarkan kepada kami tentang iman. Apakah itu iman? Nabi menjawab, al-imanu, nah rukun iman yang enam di sini hadisnya. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Setelah Nabi menjawab dengan rukun iman yang enam, sekali lagi laki-laki ini berkata, sodakta, yang ini jawabanmu juga tepat. Kemudian dia bertanya, akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apaan, hai Muhammad? Ihsan itu apa? Maka Nabi menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau hidup di bumi ini dan engkau beribadah kepada Allah sementara engkau merasa sedang melihat Allah, seolah-olah sedang melihat Allah. Lah kalau ibarat tukang, Pak, kalau dia kerja sementara dia langsung melihat bosnya langsung ada di hadapannya, dia langsung bisa melihat bosnya, memperhatikannya kerja, kira-kira kerjaan tukang ini maksimal enggak? Pasti dengan pekerjaan terbaik dengan hasil yang terbaik dia akan persembahkan. Karena langsung dia melihat ada bosnya di depan. Lah kalau kita hidup di muka bumi ini, kita menyembah Allah, sementara kita seolah-olah merasa melihat Allah, saya yakin hidup kita di muka bumi ini gak akan, tidak akan sembrono, sembarangan, asalan. Pak, yakin saya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau belum sampai ke tingkat maqam itu, kata Rasul, maka engkau hidup di muka bumi ini beribadah kepada Allah, sementara engkau senantiasa merasa selalu diawasi dan dilihat oleh Allah. Ini ihsan level bawah. Jadi merasa diawasi terus. Ibarat kita kerja, Pak, CCTV itu lengkap dari segala sudut. Bahkan di WC juga ada CCTV. Saya yakin kalau begitu caranya, Bapak Ibu tidak akan berani macam-macam selama waktu kerja. Betul tidak? Karena merasa ada pengawasan 24 jam. Baik, itu yang ihsan, kata Rasul. Setelah Nabi menjawab ini, dia berkata. Nah, perkataannya ini sebenarnya mewakili tanda tanya besar dalam dada para sahabat. Nabi kan kemana-mana langsung selalu bercerita. Kita udah dekat loh kiamat, kita udah dekat loh kiamat, kita udah dekat, kita ini akhir zaman. Banyak Nabi bercerita tentang akhir zaman itu, Pak. Sampai-sampai dada sahabat itu ingin bertanya, kapan tepatnya Rasul? Tapi gak berani nanya itu. Nah, malaikat Jibril, ternyata laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril jelma menjadi laki-laki atas perintah Allah. Datang bertanya, mata sa'ah, Muhammad, kiamat itu pastinya terjadinya kapan? Bulan berapa? Tahun berapa? Tanggal berapa? Di sini Nabi menjawab penuh dengan jawaban yang amanah dan jujur. Beliau kalau enggak tahu memang mengatakan tidak tahu. Jawaban beliau adalah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf ya, kalau untuk pertanyaan yang satu ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kamu mungkin lebih tahu dari saya, yang saya enggak tahu. Ternyata di dalam Al-Quran Allah mengatakan ila rabbika muntaha. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada orang di alam semesta ini. Malaikat enggak tahu, Nabi Rasul tidak tahu, jin setan tidak tahu. Tidak ada satupun selain Allah yang tahu kapan tepatnya kiamat terjadi. Jadi Nabi berkata, saya tidak tahu. Nah, dari jawaban Nabi ini, akhirnya sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, kita menolak mentah-mentah setiap ada ramalan tentang kiamat. Kiamat terjadi pada tanggal 12, bulan 12 tahun 2012. Kan pernah dulu santer begitu ceritanya kan? Hah? Apalagi sumbernya dari suku Maya. Maka tidak ada. Tidak ada satupun yang tahu dan kita tolak ramalan-ramalan kiamat. Pembahasan saya ini bukan ramalan kapan kiamat akan terjadi ya. Bukan. Pembahasan saya ini adalah yang diceritakan Rasul kepada para sahabat yang terjadi sekarang. Saya akan langsung nas-nas petunjuk-petunjuk tentang akhir zaman. Saya akan sampaikan realita-realita yang sudah nampak. Maka setelah menjawab begitu, laki-laki ini atau si malaikat Jibril ini bertanya, akhbirni an amaratiha. Saya yakin, hai Muhammad, engkau pasti tahu ciri-ciri, tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Saya yakin, kamu pasti tahu. Apa kata Nabi? Nah, kalau yang ini pertanyaan ente, ini gue banget ini. Ini memang saya bidangnya, ini ahlinya saya. Maka dengar baik-baik ya. Sebenarnya Bapak Ibu, banyak hadis-hadis Nabi tentang kondisi-kondisi akhir zaman, tanda kiamat itu sudah sangat dekat. Coba saja dibaca nanti di luar ada kitab. Di situ menyebutkan tentang ciri-ciri, tanda-tanda bahwa sudah sangat dekat. Nah kaum muslimin, dalam hadis ini yang Nabi jawab begini. Ayo kita lihat realitanya langsung Ibu. Jawaban Nabi adalah antalidal amatu rabataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa. Selesai Nabi menjawab begitu, laki-laki ini langsung berdiri, langsung pergi. Umar bin Khattab falabisna maliyan. Kami masih bengong, kata Umar. Saya dicolek oleh Nabi. Umar, ente tahu tuh orang siapa? Enggak ya Rasul. Umar, tangkap dia, kejar, bawa kemari. Giliran kita yang tanyain. Siap ya Rasul. Maka Umar pun bergegas. Langsung mengejar laki-laki itu. Nah Pak, Ibu, Madinah Al-Munawwarah ketika itu masjidnya belum ada dinding loh ya. Lantainya saja masih dari pasir. Sementara di luar sana rumah itu masih lapang-lapang, masih jarang-jarang jaraknya. Beda dengan kita di Jabodetabek. Keluar dari masjid langsung banyak gang tikus. Jadi kalau orang langsung hilang mah wajar. Itu enggak. Umar coba ngejar sana. Lah Umar itu Pak, tinggi besar. Tinggi besar. Jagonya negeri Jazirah Arab. Jago kungfu. Jago bela diri, jago gulat. Jago, segala jago itu Umar orangnya. Dia tinggi gede Pak. Kata para sahabat, kalau Umar itu naik ke atas seekor kuda dewasa, kuda perang, bukan kuda poni, kuda perang. Kedua kaki Umar itu tidak dia letakkan di atas tirap, besi tempat meletakkan telapak kaki, enggak usah dia letakkan. Lalu dia biarkan bergelantungan, kudanya jalan, maka ke ujung, kedua ujung kaki Umar ini bisa membuat dua garis di jalan. Kebayang tinggi gedenya? Nah, dengan itu tegap cepat langkah Umar ini mengejar laki-laki itu. Ya Rasulullah, dia sudah enggak ada, kata Umar. Enggak tahu tuh kemana, cepat banget hilangnya. Innahu Jibril, kata Rasul. Dia itu adalah malaikat Jibril. Atakum liwa'allimakum dinakum. Sengaja dia datang kemari ini buat mengajarkan kalian semua ya tentang isi agama ini. Lah dalam hadis ini isi agama ternyata ada empat. Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Yang terakhir ini pengikat yang tiga ini. Perlu diingat itu. Kalau yang terakhir ini kita enggak kuasai, kita tidak punya, maka yang tiga ini hambar. Enggak ada gregetannya, enggak ada kekuatan dan ruh pendorongnya. Ternyata yang terakhir, ilmu tentang tanda-tanda kiamat, wajib dan harus ada supaya yang tiga tadi memiliki power dan kekuatan. Islam berkaitan dengan masalah fikih ke fikih. Iman berkaitan dengan masalah akidah dan tauhid dan syirik. Ya. Kemudian ihsan berkaitan tentang tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Ilmu tentang tasawuf, ilmu tentang ketinggian dan keagungan jiwa, hati. Ini dia. Dan seluruhnya baru memiliki kekuatan kalau kita memiliki ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman. Kenapa? Karena kita akan selalu hubung-hubungkan. Inilah zamannya. Akhirnya kita melaksanakan ibadah tentu dengan cara-cara terbaik. Kita berakidah bertauhid juga sangat-sangat ingin yang terbaik. Karena hanya orang-orang yang akidahnya benar, tauhidnya lurus yang akan selamat di akhir zaman. Dan kita juga ingin menjadi manusia yang paling ihsan di mata Allah. Baik. Kaum muslimin, sekarang yuk kita jelaskan apa jawaban Nabi ketika beliau ditanya tentang kapan kiamat itu akan terjadi, tanda-tandanya. Nah, jawaban Nabi ini kita langsung lihat realita yang ada ya, Bapak Ibu. Jawaban Nabi Muhammad, anta lidal amatu rabataha wa antaral hufatal urata al'alata ri'a'asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau nanti menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka ini kere-kere, miskin-miskin. Mereka hanya para penggembala ternak, tidak beralas kaki dan bertelanjang dada. Saking miskinnya Pak, sendal pun enggak kebeli gitu ceritanya. Bertelanjang dada. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan mereka sangat berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Gitu loh Pak, Ibu. Laki-laki ini pergi. Ini hadis riwayat siapa tadi? Hadis riwayat siapa tadi? Imam Muslim. Imam Muslim. Jangan lupa hadis ini sahih. Di hadis Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya langsung kepada Rasulullah. Qila Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya siapakah yang kau maksud? Kaum yang dulunya kere miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, penggembala ternak, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan saling berbangga-bangga mendirikan gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Dan itu adalah tanda sangat dekatnya kiamat akan terjadi, ya Rasulullah. Siapakah yang kau maksud itu? Jawaban Nabi singkat saja. humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Ayo kita lihat realitas sekarang. Mari, Bapak Ibu, kita lihat realitas sekarang. Dulu negeri Arab sebelum minyak bumi ditemukan, kaya raya atau miskin? Miskin ya. Namanya masih satu ketika itu, Jazirah Arab. Miskin, negeri yang panas, gurun Sahara yang luas ibarat tak bertepi, gersang padang pasir yang sangat-sangat tandus. Jadi mau diharapkan apa di situ? Tapi coba lihat Bapak Ibu, ketika minyak bumi ditemukan, Arab langsung menjadi negeri yang kaya raya. Enggak puas kita kalau kita ngomong kaya raya, tapi kaya raya. Hah? Menjadi negeri petrodolar. Bapak, Ibu, dan akhirnya mereka mendirikan negara sendiri-sendiri menjadi 7 negara. Kalau dulu namanya masih satu, Jazirah Arab. Sekarang menjadi 7 negara. Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yaman. Ini dia. Dan coba kita lihat apa yang dibuat oleh negara-negara Arab ini sekarang di kota-kota besar mereka. Yang paling dekat di hati kita dulu, Mekah. Coba lihat Mekah, apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi sekitar Masjidil Haram, Bapak Ibu. Gedung-gedung tinggi pencakar langit. Keren abis, Pak. Tinggi, mewah-mewah dengan harga, dengan teknologi, dan dengan fasilitas yang Masya Allah. Di Mekah, itu tahun 2020 direncanakan selesai, kemudian akan menjadi bangunan kota terindah termahal di dunia. Madinah Al-Munawwarah, lihat sekarang. Sekeliling Masjid Nabawi sudah dibangun hotel-hotel tinggi-tinggi, besar-besar, megah-megah, bintang 5 sekitar Masjid Nabawi. Sehingga Masjid Nabawi kayak tenggelam oleh hotel-hotel tersebut, Pak. Kalau kita masuk Madinah sekarang ini, sudah terhalang Masjid Nabawi itu oleh hotel-hotel tersebut. Tinggi-tingginya. Sekarang, lihat Riyadh. Ketika Salman dulu naik menjadi gubernur di Riyadh, maka kota Riyadh langsung disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa dengan khasnya gedung-gedung tinggi pencakar langit di Riyadh. Jeddah, Allah, jangan ditanya lagi Jeddah lah. Jeddah itu dulu negeri bebatuan, gersang dan panas, tetapi sekarang sudah menjadi pusat perbelanjaan Timur Tengah dan persimpangan Timur Tengah, Jeddah. Lihat negara tetangganya, Kuwait, Pak. Seluruh kota-kota besar di Eropa minder dengan kota yang ada di Kuwait sekarang ini. Kemajuan teknologi serta gedung-gedung tinggi pencakar langitnya di Kuwait. Keren, Pak. Silakan lihat kota Doha. Di mana itu kota Doha? Ibu kota Qatar. Kemarin saya baru pulang dari Qatar. Alhamdulillah, saya sempat syuting di Doha itu, Pak. Takjubnya luar biasa. Bagaimana bisa negeri seperti itu kemudian diciptakan, disulap menjadi negeri dengan bentuk kemegahan, gedung-gedung tinggi pencakar langitnya dan mewah-mewah kaum muslimin. Dan sekarang pembangunan di Qatar gila-gilaan, Pak. Targetnya 2022 sudah menjadi kota percontohan seluruh dunia. Masya Allah. Nah, kaum muslimin, coba lihat Abu Dhabi. Nah, apalagi Abu Dhabi ya. Sampai hari ini Abu Dhabi dinobatkan sebagai kota terindah, kota mimpi, ya, kota termegah dengan teknologi serba canggih hari ini. Abu Dhabi, Pak. Gedung-gedung yang ada di Abu Dhabi minder semua kota-kota yang ada di Amerika, yang ada di Eropa. Dan sekarang lihat lagi sebelahnya, Dubai. Siapa yang gak kenal dengan Dubai? Gedung tertinggi nomor 1 di dunia bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di Paris, bukan di Hawaii, bukan di mana-mana. Tetapi ternyata di Dubai. Gedung tertinggi nomor 1 di dunia ini namanya Burj Khalifa. Ketinggiannya adalah 828 meter. Masya Allah. Udah pernah belum naik ke gedung setinggi itu? Tapi buka di YouTube, insya Allah bisa lihat. Lihat di Google bisa nampak. Nah, apakah sudah selesai, Bu? Perlombaan membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi di Arab? Belum. Sekarang ini, di tepi Laut Merah. Kemarin saya baru pulang haji dengan nikmat dan rezeki dari Allah. Saya sempat memoto sedang berlangsung pembangunan gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang akan mengalahkan rekor gedung yang ada di Dubai. Kalau di Dubai berapa tingginya? 828 meter ketinggian yang ada di Dubai. Namanya Burj Khalifa yang di Dubai. Sekarang yang di Jeddah di tepi Laut Merah, ini sedang berlangsung pembangunan gedung yang mengalahkan gedung di Dubai itu, namanya Kingdom Tower. Dibangun oleh orang terkaya nomor 5 di dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Tahukah Bapak Ibu berapa direncanakan ketinggian gedung ini? 1,2 kilometer. Sampai ke awan itu. Sebenarnya rencana semula adalah 1,4. Tapi diputuskan, para pakar dan ahli pembangunan gedung-gedung tinggi dunia sepakat mengatakan limit terakhir boleh membangun gedung ketinggiannya tidak boleh lebih dari 1,2. Akhirnya hanya sebatas itu. Menghabiskan dana 120 triliun rupiah kalau uang kita. Lebih. Pernah lihat uang sebanyak itu belum? Kira-kira berapa nolnya itu, Pak? Dapat nolnya aja jadilah. Direncanakan gedung ini paling cepat selesainya tahun depan, 2018. Bisa jadi lebih. Arab dulu miskin, kere. Tapi mendadak menjadi kaya raya dan mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini yang pertama ya. Yang kedua, Ustaz, kami dengar ada hadis seperti ini loh Pak Ustaz. Selama di bumi ini masih ada orang yang bisa melafazkan kalimat Allah, maka Allah masih menunda kiamat ini 40 tahun lagi. Lah Pak Ustaz, sekarang ini kan jumlah umat Islam, umat Nabi Muhammad kan 1,7 miliar. Kalau begitu Pak Ustaz, lamalah lagi itu. Ya, gitu Bapak. Akan terjawab sebentar lagi insyaAllah. Ketahuilah Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besarnya. 10 tanda besar kiamat ini. Tolong dibantu buka. Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. Dan tanda besar kiamat ini, harazatun manzumatun fi silk, seperti 10 butir-butir marjan yang di tengah-tengah butir itu ada ruangan kosong. Dari sini kosong tembus sampai ke atas, bisa dimasukkan tali, lalu antar satu butir dengan butiran yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya. Di bagian bawah dikasih simpul, kemudian dikencengin. Akibatnya butiran itu tertahan untuk keluar, ya kan? Iyuqta'u silkun, kalau simpul itu digunting, diputus, dipotong, apa yang terjadi Bapak Ibu? Butiran pertama pasti keluar. Butiran kedua kira-kira gimana? Nyusul atau tidak? Pakai lama atau cepat? Cepat. Yang ketiga gimana? Ini yang dimaksud oleh Nabi. Iyuqta'u silkun yatba'u ba'duha ba'dhan. Kalau bagian simpulnya itu digunting, diputus, maka keluarlah yang pertama. Yang kedua menyusul dengan waktu yang sangat cepat dan dekat. Yang ketiga menyusul lagi, lebih cepat lagi. Pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap. Keluar seluruhnya. Jadi, enggak pakai jarak 1000 tahun ya, antara satu ke dua. 100 tahun, 10 tahun, enggak. Jaraknya dekat-dekat. Baik, kaum muslimin. 10 tanda besar kiamat ini, 7-nya kita umat Nabi akan menyaksikan kejadiannya. Tapi 3 yang terakhir, Allah selamatkan kita. Allah tidak izinkan kita menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan itu. Yang ke-8, 9, 10 kita sudah enggak ada. Bagaimana urutannya? 1. Tanda besar kiamat yang pertama, bumi dibungkusi oleh kabut debu yang sangat tebal lagi sangat panas. Kabut debu ini membungkusi bumi sehingga bumi gelap gulita berlangsung selama 40 hari 40 malam. Kabut ini disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis dengan nama Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Ad-duhun ini, kata Rasulullah, apabila dia sudah terjadi, apabila dia sudah terjadi, maka seluruh orang kafir yang tidak sempat bersembunyi dan menyelamatkan diri, saking panasnya duhun ini, mereka akan melepuh, Pak. Seperti masuk dalam oven, melepuh. Wajah mereka meleleh dan menjadi jelek. Lobang hidung mereka, mulut mereka, dan lobang dubur mereka akan mengeluarkan asap. Paru-paru mereka seperti mau terbakar. Biji mata mereka seperti mau lepas keluar. Panas. Kaum muslimin yang kami muliakan, orang Islam yang banyak buat dosa dan maksiat sebelum duhun terjadi, sama tersiksa dan menderitanya seperti orang-orang kafir. Siapa yang akan sama-sama tersiksa? Orang Islam yang banyak buat dosa. Orang Islam yang minim amal soleh. Iman juga lemah, amal soleh minim, dosa banyak. Nah, dia ketika duhun terjadi, sama menderita dan tersiksanya seperti orang-orang kafir. Tapi orang yang beriman, amal solehnya sebelum duhun terjadi banyak. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158, bahwa orang beriman ini selamat. Di hadis Nabi mengatakan, mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja sedikit oleh duhun ini. Alhamdulillah. Setelah duhun, kejadian yang tidak bisa dibayangkan adalah, dan ini sangat berat, setelah duhun, pasca duhun ini, kaum muslimin, semua teknologi di muka bumi ini langsung berhenti. Listrik tidak ada lagi. Handphone tidak berfungsi. Sinyal seluruhnya berhenti. Pesawat tidak bisa terbang. Mobil tidak bisa jalan. Sepeda motor, pabrik-pabrik, industri-industri raksasa, kapal selam, kapal cepat, segala macamnya. Semua yang namanya teknologi stop setelah duhun. Nah, kaum muslimin, lalu keadaan bumi setelah duhun ini mengalami perubahan iklim yang sangat ekstrim. Panas dan kemarau panjang selama paling lama 3 tahun berturut-turut. Dan itulah pertanda, tanda besar kiamat yang kedua akan muncul. Apa dia? Dajjal. Rasul berkata, Dajjal akan keluar sebelumnya tahun-tahun yang kalian jalani penuh dengan kegersangan, kelaparan, kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut menjelang Dajjal keluar. Dan kemarau panjang, perubahan iklim yang panas itu terjadi adalah akibat duhun. Orang mulai kelaparan di muka bumi. Disinilah Dajjal makin sempurna fitnahnya. Karena Dajjal datang membawa perubahan, membawa gunungan makanan. Bumi yang gersang bisa disuburkannya. Langit bisa menurunkan hujan dengan jari telunjuknya. Kemudian kuburan bisa bangkit orang-orang yang pernah dulu hidup. Padahal semua yang bangkit itu, kata Rasulullah, adalah setan-setan yang menjelma menjadi manusia yang dulu pernah dikuburkan di sana. Nah, Dajjal ini membawa fitnah sempurna yang akibatnya manusia-manusia yang tidak mau menimba ilmu, orang-orang dari umat Nabi Muhammad yang tidak mau ngaji kayak gini, yang tidak mau banyak sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, saat Dajjal keluar, kelaparan sudah bertahun-tahun, maka dia akan siap menggadaikan imannya demi berjumpa dengan Dajjal. Inilah bahaya yang terbesar, Dajjal. Jaraknya dari duhun ke Dajjal cuma berapa? Paling lama 3 tahun saja. Dan Dajjal ketika lepas, kata Nabi, selain Mekah dan Madinah, hanya 2 kota ini yang dia tidak diizinkan Allah bisa masuk. Namun seluruh kota-kota besar di muka bumi ini dia akan sampai dan dia akan masuk ke sana. Ini kota apa di sini? Jakarta. Maka dia akan sampai ke Jakarta. Dia akan sampai ke Solo. Dia akan sampai ke Makassar, ke Surabaya. Dia akan sampai ke Medan. Dia akan masuk ke kota Padang. Dia akan masuk ke kota-kota besar di muka bumi. Di setiap negara ada berapa kota-kota besarnya. Dia akan masuk. Sementara penduduk-penduduk yang ada di dusun-dusun, di kampung-kampung, di lembah-lembah, di bukit-bukit, malah akan turun dari persembunyian mereka, keluar dari persembunyian mereka, menuju ke titik koordinat di mana Dajjal ada di kota mereka. Dan mereka langsung sujud menyembah Dajjal. Dajjal itu membawa kesaktian, sihir, dan kekuatan magic yang tidak terkalahkan, yang menjadikan seluruh dukun dan ahli-ahli sihir satu bumi sujud menyembah Dajjal. Jadi ketika dia masuk ke sebuah kota, sihirnya langsung disebarnya, magicnya langsung disebarnya. Orang-orang yang ada bersembunyi, kalau dia tidak mengetahui trik-trik supaya terlindungi dari kekuatan sihir dan magicnya Dajjal, maka dia akan merasa tersedot keluar dari persembunyiannya untuk bertemu dengan Dajjal. Ada beberapa petunjuk Nabi agar kamu selamat dari Dajjal. Yang melakukan ini, dia pasti selamat. Yang melakukan ini, pasti dia akan selamat. Yang melakukan ini, maka Allah akan menjaganya. Ini yang perlu Bapak Ibu pelajari nanti ya. Kalau seandainya sempat waktu kita teruskan nanti. Kalau nggak sempat, harus Bapak Ibu dengarkan kajian saya lengkap di Uzma Media TV Channel. Uzma Media TV Channel. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, ya, di YouTube itu nih, nanti buka media kami. Silakan Bapak Ibu, Ad-Duhon Dajjal. Nah, lamanya Dajjal ini lepas enggak lama. Dia hanya lepas selama 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Dajjal pun berakhir. Bagaimana cara berakhirnya? Tanda besar kiamat yang ketiga pun terjadi. Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Ijma' para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Isa dengan ruh dan jasadnya sekarang ini masih ada di langit dunia. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj masih ketemu dengan Nabi Isa di usia dia dulu diangkat. Masih muda Nabi Isa sampai sekarang. Isa nanti akan turun, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Matilah Dajjal. Para pengikut bala tentara Dajjal akhirnya lari tunggang langgang dari kalangan Yahudi. Mereka bersembunyi, kemana saja mereka sembunyi. Alam tempat mereka bersembunyi itu Allah izinkan berbicara. Ya Muslim, hadza yahudiyyu wara'i ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sinilah. Ada Muslim di belakang saya, lagi sembunyi di belakang saya. Sini, tangkap, bunuh dia. Allah mengizinkan alam berbicara. Jadi, saat itu seluruh orang Yahudi di muka bumi, kata Rasulullah, habis sehabis-habisnya. Satu-satunya yang tidak akan berbicara ketika saat itu adalah pohon gharqad. Illal gharqad, kata Nabi. Fa innaha syajarul yahud, kecuali pohon gharqad. Maka pohon gharqad itu adalah pohonnya Yahudi. Untuk pengetahuan Bapak Ibu semua, dari sejak 13 tahun yang lalu, Rabi-Rabi Yahudi di Israel sana telah mewajibkan para perdana menteri yang naik untuk menanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Tanaman pertama yang ditanamkan ke dalam bumi Israel, 2 juta batang pohon. Setiap naik perdana menteri yang baru ditambah lagi sekian ratus batang pohon. Sekian ratus ribu batang pohon. Dan sekarang batang-batang pohon gharqad itu di Israel sudah setinggi 12-16 meter, Pak. Udah tinggi-tinggi. Udah lebat. Kaum muslimin yang kami muliakan. Dan Nabi Isa bersama Imam Mahdi akan menghabisi orang-orang Yahudi termasuk yang ada di pohon-pohon gharqad bersembunyi. Ya kan udah ketahuan dulu dari hadisnya kan? Oh, persembunyian terakhir mereka adalah di kebun-kebun pohon gharqad. Ya sudah, tinggal pergi ke sana. Hah? Memang lihat banyak yang bersembunyi di situ. Habis dah kutu-kutu Yahudi diselesaikan. Selesai tanda besar kiamat yang keempat. Apa dia tanda besar kiamat yang keempat? Lepaslah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj Ma'juj ini? Sama dengan Dajjal. Cuma kalau Dajjal satu orang laki-laki. Kalau Ya'juj dan Ma'juj, Nabi mengatakan hidungnya pesek-pesek. Warna kulitnya kuning keputih-putihan. Matanya sipit-sipit. Mukanya kayak tempayan yang kena ketok, ya. Iya, apa remek. Iya. Ya'juj dan Ma'juj ini kata Rasul nanti akan keluar di akhir zaman. Setelah Nabi Isa alaihissalam turun. Dan kerjaan Ya'juj cuma satu. Membunuh, membunuh, membunuh. Siapapun manusia selain ras mereka yang mereka temukan, pasti mereka habisi. Cara selamat daripada Ya'juj dan Ma'juj, kata Rasulullah cuma satu. Larilah dan bersembunyilah dari Ya'juj Ma'juj. Cuma itu. Dan Ya'juj dan Ma'juj juga tidak mau repot-repot. Sampai nyari ke lubang-lubang, nyari ke gua-gua. Nggak mau Ya'juj Ma'juj. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj saat itu, kata Rasulullah, membungkus seluruh bumi. Dalam setiap 1000 orang manusia. 999-nya Ya'juj dan Ma'juj. Satunya kalian. Bisa melawan mereka enggak? Sementara ketika itu sudah zaman tidak ada teknologi. Berarti pedang dengan pedang. Kalau melawan percuma. Sedangkan Nabi Isa saja disuruh oleh Allah, hai Isa, larilah engkau, bawalah orang-orang beriman bersamamu ke atas gunung Tur Sina. Maka di sana Nabi Isa dan Imam Mahdi kayak terkepung bersama orang-orang beriman kelaparan di atas gunung Tur Sina. Kenapa dari gunung itu? sejauh mata memandang seluruh gurun Sahara yang ada, Ya'juj Ma'juj semua, saking banyaknya, Pak. Ya, Ya'juj dan Ma'juj habis langsung. Caranya Allah langsung yang mematikan mereka serentak dengan kuman-kuman, bakteri-bakteri dan ulat-ulat yang datang menggerogoti tubuh mereka serentak, kayak listrik satu Jakarta dimatikan langsung dari gardu induknya, langsung mati serentak. Bumi ini busuk dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa berdoa, "Ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan bagi kami untuk membersihkan bumimu ini dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya Allah, bersihkanlah bumimu ini dengan kekuasaan dan kekuatanmu." Maka kata Rasulullah, mendadak langit yang terang benderang menjadi gelap gulita seperti tengah malam. Terang benderang siang hari, langsung gelap gulita seperti tengah malam. Tidak ada setitik pun cahaya matahari lagi yang masuk. Ada apa ternyata? Dari langit, burung-burung yang sangat banyak sedang menukik menuju ke arah bumi. Rasul mengatakan, burung-burung tersebut bentuk lehernya dan besar lehernya sama dengan leher onta-onta kalian hari ini. Kebayang gak besarnya burung-burung itu? Sudahlah, itu banyak. Banyak yang menjadikan langit langsung gelap gulita. Udahlah, gak kebayang kalau begitu. Seimbang dengan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang akan dibawa. Maka burung ini menukik, setiap burung membawa bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan sekarang muncul, Ustaz, sebanyak itu Ya'juj dan Ma'juj, di manakah Allah sembunyikan mereka sekarang? Dan burung-burung yang besar-besar dan sebanyak itu, di mana posisinya sekarang? Maka jawaban yang paling ringkas, jawaban yang tidak akan menimbulkan pertanyaan lagi adalah entah. Allahu a'lam. Saya enggak tahu. Berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj akan muncul jumlahnya sebanyak itu, hadisnya sahih. Berkaitan dengan burung yang nanti akan datang menukik ke arah bumi menyebabkan langit menjadi gelap gulita, hadisnya sahih. Tapi di mana Ya'juj dan Ma'juj pastinya sekarang Allah sembunyikan? Di mana dan bagaimana burung-burung itu sekarang Allah sembunyikan, itu bukan urusan saya. Saya enggak tahu, titik. Jadi jangan tanya lagi. Bapak Ibu yang kami muliakan, habislah Ya'juj dan Ma'juj, bumi memasuki masa yang teraman. Sementara ini adalah masa-masa yang menegangkan, masa-masa yang sangat berat. Tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Saya singkat saja dengan MTB, matahari terbit dari sebelah barat. Seorang ulama kelas dunia, Sheikh Imran Hussein, semoga ada yang mengenal nama ini, pakar dan ahli juga tentang analisa akhir zaman. Beliau berani menerjemahkan hadis-hadis akhir zaman dengan terjemahan-terjemahan yang, minta maaf, saya secara pribadi banyak tidak sepakat, tidak sejalan dengan mereka. Contoh, matahari terbit dari barat ini oleh menurut Sheikh Imran Hussein, ini tanpa mengurangi hormat saya kepada beliau ya, menurut Sheikh Imran Hussein, matahari terbit dari barat itu maksudnya adalah kebangkitan Islam nanti di akhir zaman adalah dari Eropa dan Amerika. Lihat saja sekarang Rusia, orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Lihat saja sekarang Jerman, Eropa ini sekarang, setelah pasca Rohingya, orang di Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Sekarang ini, lihat saja di Amerika, setelah pasca keruntuhan gedung WTC, berbondong-bondong orang masuk Islam, sampai sekarang, Pak. Maka menurut beliau itulah yang dimaksud dengan kebangkitan Islam dari matahari terbit dari barat. Dan saya mengatakan tidak. Di dalam hadis sahih Imam Muslim, betul-betul fisik matahari yang menerangi bumi kita ini, kata Rasul, dipanggil oleh Allah. Matahari ini sujud di bawah arasy. Kamu yang ditinggalkan matahari akan merasakan malam yang sangat panjang seperti 3 malam berturut-turut. Lalu matahari ini diperintahkan oleh Allah, kembalilah engkau. Kembalilah engkau ke arah di mana engkau biasanya berada. Dan terbitlah engkau dari tempat biasanya engkau tenggelam. Maka matahari pun kembali. Saat dia terbit, manusia yang ada di muka bumi terkejut. Karena dia muncul dari sebelah barat. Dan dia muncul hanya 1 kali. Tap! Pas di pertengahan, matahari ini kembali bergerak menuju ke arah barat. Dan tenggelam kayak biasa di arah barat. Besoknya normal kembali terbit di sebelah timur. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, pada waktu duhanya baru terjadilah tanda besar kiamat yang keenam. Ini Allah ceritakan dalam surat An-Naml ayat 82, yaitu keluar dari lampu bumi seekor binatang yang bernama Dabbatul Ardi. Binatang ini kata Rasulullah bisa berbicara dengan manusia. Binatang ini memiliki kaki dan tangan yang sangat banyak. Dan dia membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Manusia manapun bertemu dengan binatang itu, maka jika dia orang kafir, binatang ini tahu. Tongkat Nabi Musa akan diketokkan sedikit ke kepala orang ini, menghitamlah wajah orang kafir itu, gelap. Jika ia berjumpa dengan orang yang beriman, binatang ini tahu. Maka dia akan usapkan, satu kali usap saja, cincin Nabi Sulaiman, maka dia pun menjadi putih, bersih. Kata Rasulullah saat itu, sangat mudah membedakan antara orang beriman dengan orang kafir, cukup melihat dari wajah. Yang wajahnya hitam, gelap, suram, jelas orang kafir. Yang wajahnya putih, bersih, jelas orang beriman. Ini bukan dongeng ya Bapak Ibu, ini bukan film Hollywood. Ini bukan cerita lelucon dan dongengan, tetapi bersumberkan kepada hadis-hadis Rasulullah yang mulia, hadis-hadis yang kuat dan sahih. Binatang ini muncul 3 kali, di tempat yang berbeda-beda. Kemunculannya yang terakhir kata Rasulullah dari dalam perut bumi kota Mekah. Setelah misinya selesai, maka terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Nah, ini dia. Kita hanya menyaksikan sampai yang ke-7 saja ya, Bapak Ibu. Apa tanda besar kiamat yang ke-7? Tanda besar kiamat yang ke-7 adalah habisnya orang Islam serentak di muka bumi ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Kok bisa habis? Kata Rasulullah, akan bertiup dari arah timur, di hadis yang lain dari negeri Yaman, angin lembut. Angin lembut ini sejuk, berbau wangi kesturi, tetapi membawa kematian. Angin lembut, kematian. Dari mana tadi? Dari timur atau di hadis yang lain dari Yaman kata Rasulullah. Kaum muslimin, angin lembut ini membungkusi bumi dengan cepat. Maka siapapun orang yang punya iman kepada Allah, walaupun kata Rasulullah imannya cuma seujung kuku, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, ya, enggak pernah dia mengerjakan rukun Islam umpamanya, tapi dia yakin Allah ada, dia bisa melafazkan kalimat Allah. Orang yang macam ini pun tetap disinggahi oleh angin ini. Walaupun dia sedang ada di gunung, dia ada di dalam gua, dia ada di lembah, dia ada di mana saja, angin ini akan sampai ke dia. Saat orang tersebut tersentuh oleh angin ini, terhirup olehnya angin tersebut, dia akan meninggal di situ, Pak. Serentak satu muka bumi, umat Nabi Muhammad, orang Islam meninggal dunia. Sejak hari ini, sudah tidak tersisa lagi orang yang masih beriman dengan Allah. Nah, terjawab enggak hadis tadi? Ustaz, katanya selama di bumi ini masih tersisa satu orang saja yang dapat melafazkan kalimat Allah, Allah akan tunda kiamat 40 tahun lagi. Terjawab tidak? Terjawab oleh tanda besar kiamat yang ke-7. Sejak kejadian tanda besar kiamat yang ke-7 ini, sudah tidak tersisa lagi Bapak Ibu di muka bumi ini orang yang beriman, orang yang kenal dengan Allah. Tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, dan ke-10 ini sudah disaksikan oleh orang-orang kafir ini saja. Kata Rasulullah, satu atau dua generasi setelah itu barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Satu atau dua generasi setelah habisnya seluruh orang Islam. Oke, pembahasan kita Bapak Ibu, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul 10 tanda besar kiamat ini. Makin kesini makin dekat-dekat jaraknya, kecuali yang ini. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang ini sudah terjadi belum? Belum ya? Belum. Saya bertanya pada Bapak Ibu, kapankah ini akan terjadi dukhon? Tolong diingat kembali, kapan akan terjadi dukhon? Kalau ada yang jeli mendengarkan ceramah saya dari awal tadi, pasti akan tahu nih. Rasul kan mengatakan bahwa 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan yang terhubung di tengah-tengahnya dengan tali, di bawahnya dikasih simpul. Kapan butir ini akan keluar? Kalau simpulnya tadi digunting. Nah, simpul itu apa? tadi awal-awal sudah saya bacakan, Ibnu Abbas mengatakan, ketika sahabat-sahabat kami mengatakan meteor sudah melesat menuju ke arah bumi, maka besok duhon dimulai. Berarti gunting yang dimaksud, ya, pertanda tanda besar kiamat ini dimulai dengan terjadinya hantaman dari langit berupa meteor yang menghantam bumi. Ah, ini dia. Ini meteor. Perlu Bapak Ibu ketahui, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu bukan seorang pakar astronomi. Dia bukan ahli kimia, bukan bapak fisika. Nggak ngerti dengan ilmu-ilmu ginian. Tapi dari mana beliau bisa dan berani menghubungkan antara meteor dengan duhon? Pastilah gurunya yang menyampaikan. Siapa guru Ibnu Abbas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan teori ini menurut Michel Penn pas. Siapa Michel Penn, Pak Ustadz? Michel Penn adalah seorang pakar senior, ahli dalam masalah astronomi dunia dan menjadi rujukan NASA Amerika Serikat. Michel Penn mengatakan bahwa bumi kita saat ini sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor saat ini. Dari 2013, baru keluar dari kepadatan arus sungai meteor 2016. Tetapi setelahnya masih ada dalam cengkeraman arus sungai meteor, walau tidak sepadat 2016. Peluang kita mengalami hantaman meteor ini sangat besar. Dan ini rahasia kenapa akhir 2012. Lihat Bapak Ibu, akhir 2012, Amerika, USA, Rusia, China, Perancis, Inggris, Australia, dan lain-lain. Bahkan negara tetangga kita, Singapura. Mereka masing-masingnya akhir 2012 sudah menyelesaikan bunker-bunker raksasa mereka di bawah tanah. Kalau Amerika malah 6 bunker dibuat. Satu bunker itu dapat menampung 500 ribu manusia. Dan dalam bunker itu sudah disediakan makanan, obat-obatan, energi cadangan yang mampu bertahan selama 1 tahun untuk 500 ribu manusia. Ini masing-masing sudah buat. Rusia 3 bunker dia buat. Kalau Singapura hanya 1 bunker mereka buat. Ya, Perancis, Cina masing-masing membuat beberapa bunker. Kenapa mereka buat bunker? Karena keyakinan mereka bumi ini tidak lama lagi akan mengalami hantaman meteor. Masih ingat enggak? Meteor ternyata ramalan mereka itu ternyata benar. 45 tahun yang lalu NASA sudah mengumumkan bahwa 2013 bumi ini akan mulai memasuki arus sungai meteor. Benar. 2013 ada 3 meteor masuk ke dalam bumi. Masih ingat enggak? Yang pertama tanggal 15 Februari 2013. Meteor pertama jatuhnya di Siberia, Rusia. Kan heboh seluruh dunia memberitakan kan? Beratnya meteor itu 10.000 ton. Meteor ini ketika melaju, maka 30.000 gedung-gedung kaca, kaca-kacanya hancur, Pak. 1.500-an orang korban manusia. Karena kaca-kaca ini ketika hancur dia melesat seperti peluru. Nasib baik meteor ini jatuhnya ke danau es. Sehingga danau itu menggelegak dan berapi seperti kawah gunung berapi. Meteor kedua tanggal 14 April di Argentina. Hari Minggu malam Senin. Ketika itu sedang ada konser musik raksasa. Nasib baik meteor ini kecil. Sehingga dia meledak langsung di atas negara. Di atas udaranya negara Argentina. Sehingga 8-9 kota terang benderang beberapa detik. Meteor ketiga tanggal 7 November. Masih 2013. Di Los Angeles, Pak. Coba buka YouTube lagi semuanya. Ada itu semua. Dan seterusnya kita menyaksikan melesat ratusan ribu meteor di malam hari. Untuk tahun 2017 ini, 5 kali akan disaksikan oleh penduduk bumi meteor yang melesat ratusan ribu di malam hari dengan mata telanjang. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, meteor ini mempunyai dampak yang besar. Pertama, yang terbesar adalah duhon. Kenapa bisa begitu? Anggaplah ini meteor. Kecepatan meteor di ruang angkasa itu 120 ribu kilometer per jam kecepatannya, ya. Dan dia, kalau garis diameternya 2 kilometer saja, menurut Michel Penn, ya, dia memiliki kekuatan ledakan setara dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. Kalau dia tembus menghantam atmosfer bumi kita yang garis diameter 2 km itu, ya, maka kalau jatuhnya ke laut akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 235 meter. Berapa tingginya tuh, Pak? Yang tsunami di Aceh cuma berapa tingginya, Bu? 13 sampai 15 meter. Hanya 10 menit. Ratusan ribu meninggal dunia, satu kota Banda Aceh hilang. Betul tidak? Bagaimana kalau sampai 235 meter? Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, kekuatan ledakan ini akan menjadikan kutub itu menjadi cair selama-lamanya. Permukaan air laut akan naik 7 meter lagi. Maka kota-kota besar di dunia, bahkan Indonesia yang kaya dengan pulau-pulau, 20% pulaunya akan hilang dari peta bumi selama-lamanya. Kota-kota besar akan hilang dan tenggelam di mana-mana kota-kota yang dibangun di tepi pantai. Dan kalau jatuhnya ke daratan, kata Michel Pan, ini yang pas. Sesuai dengan karakter meteor hubungannya dengan Duhon. Kalau jatuhnya ke daratan, akan terjadilah ledakan yang teramat sangat dahsyat. Coba lihat meteor peluru bom nuklir dulu yang jatuh di Nagasaki dan Hiroshima. Kan baru satu itu. Sementara meteor ini 1 juta kali lipat. Itu baru satu. Jatuhnya pun di lembah. Bapak Ibu, bagaimana yang terjadi dengan ledakan itu? Maka bumi ini mengalami lengkungan yang dalam. Partikel-partikel bumi yang meledak tadi membumbung ke langit menjadi partikel-partikel halus yang sangat tebal dan panas. Sementara gelombang kejut dari ledakan tadi menimbulkan kecepatan laju 800 km per jam. Badai yang ada di Meksiko kemarin berapa baru kecepatannya? Baru 215 kan? Kerugiannya sudah, di hari ke-6 saja kerugiannya sudah 250 miliar dolar. Baru 6 hari. Bagaimana dengan kecepatan laju 800 km per jam? Makanya mereka mempersiapkan bunker-bunker raksasa. Karena mereka menganggap gak selamat yang duduk di permukaan. Bagi kita, dijamin oleh Rasulullah, yang beriman akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang amal solehnya banyak akan dibuat oleh Allah terjaga dan terlindungi. Kalaupun meninggal syahid insya Allah. Siap gak? Iya. Siapa tahu mereka buat bunker-bunker di sini jatuhnya nanti. Iya kan? Sudahlah, bunker kita adalah iman kita kepada Allah, amal soleh kita, jadi gak usah cemas. Tapi Pak Ustaz, amal kami masih sedikit. Nah, makanya kejar dari sekarang ketertinggalan kita. Ya, baik, amal hamba Allah yang kami muliakan. Oke, ini jatuh, maka dengan cepat kabut debu tadi, partikel-partikel dari bumi yang meledak tadi itu dibungkus bumi. Bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Michel Pan meneruskan, nah meteor ini banyak yang mengandung siderit. Siderit ini apa? Siderit ini kandungan zat besi yang paling murni. Ketika dia masuk di atmosfer bumi kita, jedum. Kemudian dia merangsek menembus pertahanan atmosfer kita. Gesekan yang ekstrim ini akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Dia terbakar ya. Terbakar, kulitnya melepuh. Satu persatu bagian kulit ini lepas. Maka menjadi hujan meteor kecil. Kayak film 2012. Ada nggak melihat? Kiamat 2012 itu. Bagaimana meteor kecil menembus bukit, menembus gedung-gedung, kan begitu kan? Itu kulitnya yang mengelupas. Sementara yang intinya mengandung siderit. Siderit ini ketika bergesekan dengan atmosfer, maka akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet ini akan menjadikan seluruh besi dan logam yang ada di muka bumi terinduksi. Maka ini penyebab pesawat tidak lagi bisa terbang. Karena besi dengan besinya lengket. Mobil juga nggak bisa starter. Padahal bangkainya masih keren. Dibeli sampai 1,5 M. Motor-motor gak bisa dibawa jalan. Maka seluruhnya, dan ini juga ketika pergesekan ekstrim ini menimbulkan, dia menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Akibatnya seluruh sinyal-sinyal, seluruh listrik yang ada berhenti total. Manusia kembali ke zaman Rasulullah. Dan Rasul bersabda, "Tsumma utum min haitsu bada'tum wa utum min haitsu bada'tum." Nanti kalian semua akan kembali seperti kondisi kalian hari ini. Kalian semua pada zaman itu akan kembali seperti zaman sekarang. Kalian pada zaman itu akan kembali zaman sekarang. Dan kata Rasulullah, saat Al-Mahdi nanti muncul. Saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak dan panah. Kendaraan kalian kembali kepada kuda. Kapan Al-Mahdi muncul? Al-Mahdi muncul setelah Duhon. Di sini ya. Di sini Al-Mahdi. Semoga ada waktu nanti kita jelaskan siapa ini sosok. Lengkap tentang Al-Mahdi, keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Mahdi ini akan muncul kata Rasulullah ketika teknologi nanti sudah tidak Tidak ada. Nah, masih ingat dengan Albert Einstein? Bapak fisika dunia. Albert Einstein dikepung oleh 2000 wartawan seluruh dunia, termasuk dari negara-negara yang sedang berlomba-lomba membangun industri-industri nuklir, senjata-senjata mutakhir super modern. Didesaklah Albert Einstein, "Wahai Tuhan Albert, menurut engkau seperti apa kira-kira gambaran perang dunia ketiga nanti?" Semulanya beliau enggak mau menjawab, Bu, enggak mau jawab Albert Einstein. Tapi karena dipaksa terus menjawab, akhirnya beliau berkata, "Saya tidak tahu dengan senjata apa kalian akan perang nanti pada Perang Dunia Ketiga. Yang pasti," katanya, "tidak ada satupun teknologi modern yang hari ini kalian persiapkan untuk menuju Perang Dunia Ketiga itu akan bisa kalian pakai saat itu. Kalian semua akan kembali menggunakan senjata manual." Ini pernyataan Albert Einstein. Steve Jobs, semoga masih ingat dengan nama sosok satu ini ya. Dia adalah pemilik Apple, ahli dalam ilmu teknologi digital. Apa kata beliau sebelum dia meninggal dunia? "Setelah nanti saya tidak ada, tidak lama kemudian kalian semua akan kembali ke zaman batu." Pernyataan beliau ini viral, diterjemahkan ke seluruh bahasa di dunia. Bahkan Indonesia menerbitkan di majalah, di Koran Republika, dua kali terbitan, dua minggu. Saya membaca itu, Pak. Pernyataan Steve Jobs. Sekarang Albert Einstein, Steve Jobs sepakat mengatakan tak lama lagi kita semua akan kembali ke zaman, ke zaman tidak ada teknologi. Dan Rasulullah sudah menyebutkan 1439 tahun yang lalu bahwa nanti kamu semua akan kembali ke zaman tidak ada teknologi seperti zaman sekarang. Ternyata penyebabnya adalah meteor. Nah, meteor ini menimbulkan dukhon. Saya bertanya pada Bapak Ibu, dukhon ini panas kan? Panas. Oke, dia tidak jatuh ke laut, dia tidak jatuh ke kutub utara atau kutub selatan, tapi jatuhnya ke daratan, menghasilkan dukhon yang panas. Dukhon ini menyelimuti kutub utara, kutub selatan tidak? Meleleh enggak nanti airnya? Pasti, Pak. Dalam kegelapan, orang-orang yang tinggal di kota-kota, di tepi pantai, dia akan merasakan ada air yang terus naik. Terus naik, terus naik, kelelep, rumahnya pun hilang. Ini rahasia kenapa di akhir zaman Nabi tidak menganjurkan umatnya mengambil tempat-tempat tinggal di tepi-tepi pantai, tepi pantai, tepi laut. Kira-kira Jakarta berapa ketinggiannya dari laut? Hah? Ya Allah, ya Rabbi, selamat jalan. New York, New Zealand, Chicago, Florida, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura. Sebutkan kota-kota besar yang ada dibuat di tepi pantai. Ini terancam, Bapak Ibu. "Ustaz, jangan nakut-nakutin kami, Pak Ustaz." Saya, kerjaan saya bukan nakut-nakutin kaum muslimin. Saya hanya nyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah yang saya cintai, kita kembali. Maka terjadilah banyak penenggelaman. Dan tolong baca nanti hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? "Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun." Pada umat ini nanti di akhir zaman akan terjadi serentak tiga hal ini. Banyak bumi, kota-kotanya, negeri-negerinya yang tenggelam. Banyak terjadi hujan meteor. Dan banyak terjadi perubahan rupa dan bentuk menjadi jelek. Qala rajulun minal muslimin. Seorang lelaki dari kaum muslimin saat itu langsung bertanya kepada Rasulullah, "Wa matadzaka ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Jawaban Nabi adalah, "Idza zaharatil qainat." Apabila saat itu umatku di tengah-tengah mereka sudah bermunculan tiga hal ini. "Idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur." Apabila sudah muncul di tengah umatku tiga hal berikut ini. Satu, al-qainat. Penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di mana-mana. Sudah ini apa belum? Yang kedua, wal ma'azif. Apabila musik dan alat-alat musik sudah disenangi, digandrungi, menyebar di tengah umatku di mana-mana. Ini sudah apa belum? Yang ketiga, wasyuribatil khumur. Apabila minuman khamar, barang-barang memabukkan, sudah beredar dan menyebar di tengah umatku begitu mudah didapatkan di mana-mana. Sudah apa belum? Maka pertanda ini juga sudah menunjukkan bahwa hampir lengkap. ya, untuk bumi kita mengalami hantaman mete. Pertanyaannya, sudah siap enggak amal soleh kita? Sudah siap enggak menghadapi tanpa adanya teknologi lagi setelah itu? Yang bahaya, Pak, ketika dukhon terjadi, setelah dukhon selesai, bumi kembali terang, Bapak ngejeklakin listrik, enggak hidup-hidup. Lihat HP, tidak ada lagi bisa berfungsi. Hidupkan televisi, enggak bisa hidup. Starter mobil, enggak bisa jalan. Semuanya stuck. Nah, yang punya duit di bank, selesai sudah riwayat duit kita. Mau KTM enggak berfungsi, mau tarik duit dari bank, tidak bisa beroperasi. Yang banyak sakit, lari ke rumah sakit. Rumah sakit ngandalkan apa? Listrik dan teknologi, kan? Maka banyak rumah sakit yang tidak mampu memberikan pelayanan lagi kepada kita. Air yang masuk ke rumah kita ini air pump, kan? Air pump itu menggunakan teknologi enggak? Maka bayangkan betapa sulitnya kita mendapatkan air saat itu, Pak. Kebayang enggak itu? Dan itu satu bumi loh, ya. Orang-orang yang tinggal di apartemen, lantai 15, lantai 25, gimana cara turunnya tuh? Cara naiknya gimana? Iya. Kita yang udah dimanjakan pakai motor kemana-mana. Masya Allah kaum muslimin. Rasa-rasanya kita semua yang tahu dan mendengarkan ini dari sekarang, mungkin baiknya berdoa, ya Allah, moga-moga kami enggak sempat hidup menyaksikan zaman itu. Masalahnya ini udah dekat. Udah dekat. Seberapa sih dekatnya, Pak Ustadz? Sebentar ya. Untuk menentukan seberapa dekatnya yang ini, dukhon, yuk kita kaji sebentar tentang Al-Mahdi. Kita kaji tentang sebentar Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi langsung muncul setelah Ad-Dukhon. Siapa ini Al-Mahdi? Kasih PR sebentar dulu. Al-Mahdi adalah pemimpin besar di akhir zaman dari keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang muncul nanti di depan Ka'bah. Usianya sama dengan usia Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di usia 40 tahun. Namanya, kata Rasul, sama dengan nama saya, Muhammad. Nama ayahnya sama dengan nama ayah saya, Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Fisiknya tidak mirip dengan saya, tetapi akhlaknya 100% seperti saya, kata Rasul. Dia dari keturunannya Hasan bin Ali. Jadi ingat ini baik-baik. Dari keturunan Hasan bin Ali. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, Imam Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi, Ali bin Abi Talib memegang Hasan dan berkata kepada para sahabat-sahabat Nabi, anakku ini dari tulang sulbinya, anak keturunannya nanti di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin umat yang akan mempersatukan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang akan merubah peperangan menjadi kedamaian, yang akan merubah kekacauan menjadi kesejahteraan, yang akan merubah kemiskinan menjadi kemakmuran dari anakku ini, dan namanya sama dengan nama Nabi kalian, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi kalian, akhlaknya mirip dengan Nabi kalian, dan fisiknya tidak mirip dengan fisik Nabi kalian. Seperti apa Imam Mahdi? Imam Mahdi fisiknya satu. Alisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melengkung seperti bulan sabit. Dua-duanya indah. Hidungnya mancung, tulang hidungnya lurus dan mancung. Jadi hidung-hidung yang kayak kita-kita ini jangan berharap lah. Ya. Alis-alis Jet Li macam ini enggak level. Jidatnya lebar, dahinya lebar, rambutnya ikal dan tebal berwarna pirang, jenggotnya tebal hitam sedada. Warna kulitnya, kata Rasulullah, gelap, coklat ke hitam-hitaman. Kalau Rasulullah warna kulitnya apa? Putih, bersih, ya. Sementara Al-Mahdi nanti gelap, coklat ke hitam-hitaman. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dadanya bidang, bulu dadanya lembut dan halus. Bibir atas dengan bibir bawahnya sama tebalnya. Giginya, kata Rasulullah, tidak ada yang maju ke depan, tidak ada yang mundur ke belakang. Jarak satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dan dia tidak lancar, tidak fasih melafazkan huruf ro. Cadel gitu ya. Dan Rasulullah mengatakan, nanti dia dibaiat di depan Ka'bah antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Saat itu dia sedang melaksanakan tawaf. Maka dia ditangkap oleh orang-orang beriman dan para ulama yang ada ketika itu sejumlah 300 orang. Lalu dipaksa untuk mau dibaiat. Dan dia menolak dan mengatakan, saya bukan orangnya. Kalian salah tangkap orang, bukan saya orangnya. Saya bukan Al-Mahdi. Nah, jadi yang ngaku-ngaku Al-Mahdi sekarang, beda abis ya. Saya adalah Al-Mahdi, ayo bayat dengan saya. Satu kali bayat sekian rupiah, nomor rekening mulai dibagi-bagi. Al-Mahdi yang sesungguhnya malah tidak mau. Malah mencoba menampik. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, sebelum tanda-tanda ini saya bacakan, tolong diingat ini tanda-tanda. Sebelum saya bacakan tanda-tanda kemunculannya, Nabi menyebutkan, mulai saya diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai umat ini serentak nanti wafat di muka bumi, kalian seluruhnya akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama adalah fase kenabian. Kalian dipimpin langsung oleh Nabi kalian, beliau sendiri. Fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Wafatnya Nabi Muhammad, berakhirlah fase ini. Kemudian setelah itu kalian langsung masuk pada fase kedua. Pada fase kedua ini, kalian akan masuki fase khilafah dengan konsep kenabian, kekhalifahan. Dengan konsep kenabian. Fase ini berlangsung selama 30 tahun. Kalau ini 23 tahun. 13 tahun di Mekah. Ini 13 setelah hijrah, 10 tahun setelah hijrah di Madinah, ya. Nah, fase kedua ini juga pasti berakhir. Sudah berakhir sudah. Lalu kalian masuk pada fase ketiga, kata Rasulullah. Fase ketiga, umat Islam disebut dengan fase kekhalifahan dengan konsep kerajaan. Kekhalifahan dengan konsep kerajaan. Kalau ini kekhalifahan dengan konsep kenabian, ini kekhalifahan dengan konsep kerajaan. Dan ini paling lama, selama 1227 tahun. 1227 tahun. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Ya. Fase ketiga ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Seluruh ahli sejarah sepakat. Fase ketiga ini telah berakhir dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Ya. Maka fase ketiga juga sudah selesai. Kita sekarang sedang berada di fase keempat. Saya buat besar, bukan berarti fase ini lama waktunya, tidak. Tetapi karena kita sedang ada di masa ini, saya ingin memastikan kepada Bapak Ibu, apa-apa yang akan terjadi pada fase ini nanti. Fase keempat. Pada fase ini, kalian tidak sedang memimpin dunia sama sekali. Kalian akan jadi pecundang di timur dan di barat. Kalian akan ditindas, dizolimi. Islam akan diperangi. Terasa enggak sekarang? Semua tanda-tanda yang berat bagi Islam dan kaum muslimin terjadi pada fase kita ini. Fase keempat. Ini fase keempat, Pak. Jangan heran kalau di Suriah umat Islam dibegitukan sekarang. Jangan heran kalau di Palestina dibegitukan sekarang. Jangan heran di Yaman, di Mesir. Jangan heran di Irak, di Iran. Jangan heran di Shishan. Jangan heran yang ada di Rohingya, di Afrika. Kejadian-kejadian yang menimpa umat Islam, kata Rasulullah, makin terus meningkat. Makin terus tajam dan parah musibah dan petakanya. Puncaknya adalah Dajjal keluar. Jadi terus naik nih, petaka terus naik, naik, naik, naik, naik, naik. Bencana, musibah, peperangan, kezaliman, kelaliman, segala-galanya terjadi, makin bergerak ke depan, makin berat keadaan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat akhirnya digembirakan oleh Allah dengan kemunculan Al-Mahdi. Nanti Al-Mahdi akan menjadikan umat Islam satu bumi kembali bersatu. Akan ada sepertiga dari total umat Nabi di muka bumi ini yang menolak kehadiran Al-Mahdi. Menolak kemunculan beliau. Maka orang-orang itu murtad mereka, kata Rasulullah. Mereka murtad, Pak. Sepertiga itu sedikit atau banyak itu? Banyak nanti yang gak percaya dan tidak mau menerima bahwa inilah yang dimaksud oleh Rasulullah dengan Al-Mahdi. Ciri-ciri fisiknya dan tanda-tanda akan keluarnya. Kaum muslimin, fase ini pasti berakhir. Kalian nanti akan masuk pada fase yang kelima. Nah, di fase kelima ini, inilah dia fase kekhilafahan kembali dengan konsep kenabian. Akan terjadi kembali. Yang memimpin di masa ini, fase kelima ini adalah Al-Mahdi. Ini akan menjadi khalifah di sini. Masanya di sini, kata Rasulullah, 7 8 paling lama hanya 9 tahun saja. Berarti ini enggak lama, Bapak. Fase kelima, ini adalah fase keemasan. Dunia bagaikan dalam surga. Tidak ada perang satupun di muka bumi. Bahkan binatang-binatang buas di hutan, Allah jinakkan sejinak-jinaknya seluruhnya. Hewan-hewan berbisa, Allah angkat bisanya pada fase kelima ini. Jumlah laki-laki dan wanita pada fase kelima, 1:50. 1 laki-laki, 50 wanita. Semangat, Pak. Hah? Takbir. Ini yang punya semangat poligami, pada fase kelima bisa menyalurkan keinginannya. Tetapi percayalah, biasanya orang-orang yang semangat kayak gitu udah di alam barzah. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad dan kaum laki-laki secara umum di muka bumi banyak yang eksodus besar-besaran ke alam barzah di fase keempat. Ini fase perang dan perang. Perang dan perang. Lihat saja sebentar lagi, Pak. Merata ke seluruh dunia di fase keempat ini. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan nanti di akhir zaman menjelang Al-Mahdi muncul, peperangan akan terjadi di seluruh dunia. Termasuk Indonesia. Tidak akan bisa mengelak dari peperangan. Kebangkitan komunis, kebangkitan PKI 100%, dan mereka menjanjikan darah para ulama kita untuk ditumpahkan. Darah para jenderal-jenderal TNI kita untuk dihabisi karena dendam sejarah mereka sangat panjang. Mereka punya benci yang luar biasa kepada kita umat Islam. Mereka enggak peduli mau umat Islam Muhammadiyah, mau umat Islam NU, mau umat Islam Salafi, mau umat Islam Hizbut Tahrir, mau umat Islam Jamaah Tabligh, mau umat Islam yang mana saja, bagi mereka asal orang Islam bantai. Prinsip mereka demikian. Ini zaman perang. Umat Islam ini benci perang, betul tidak? Saya dan Bapak benci perang tidak? Kalau ada yang cinta perang, berarti sudah mulai lain itu, Pak. Maksud saya ada kelainan. Sebaiknya langsung diselamatkan ke psikiater, kalau nggak bisa terselamatkan ke rumah sakit jiwa. Karena nggak ada yang suka dengan perang. Tetapi fase keempat adalah fase perang. Mau tidak mau akan banyak lelaki nanti yang akan menghadapi hari-hari berat itu. Nah biasanya kalau kita punya istri punya anak yang laki-laki, Pak, pasti kita melindungi menyelamatkan dulu istri dan anak kita, tidak? Setelah mereka dikira-kira terlindungi dan selamat, barulah kita menghadapi hari-hari berat itu bersama-sama. Makanya pada fase kelima, 1:50. Baiklah, tanda-tanda Al-Mahdi akan muncul itu sudah hampir nyata sekarang. Sehingga tidak sedikit ulama-ulama besar dunia, dalam hal ini bukan ulama-ulama yang di belakang meja ya, tapi ulama-ulama lapangan, ulama-ulama dakwah, ulama-ulama jihad, yang meyakini bahwa sesungguhnya kemunculan sosok keturunan kandung Nabi Muhammad sudah hampir-hampir keluar dalam waktu yang sangat dekat. Apa cirinya? Satu, apabila Arab sudah mulai dituruni salju, kata Rasulullah. Sejak 2009, 2010-2011 sampai sekarang, salju terus masif turun di Arab. Betul tidak? Salju di Arab. Sudah kaum muslimin. Nabi mengatakan, ketika nanti Al-Mahdi muncul, kalian wajib berbaiat kepadanya walaupun merangkak di atas salju. Kalimat merangkak di atas salju karena kita sudah tidak punya lagi mobil. Kita sudah tidak ada lagi helikopter, pesawat yang akan mengantarkan kita ke sana. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, Ustaz, kalau begitu yang laki-laki ini, bagaimana caranya pergi ke sana? Kan teknologi udah nggak ada. Dalam hal ini, kita layak rasanya belajar kepada sahabat-sahabat kita di Jamaah Tabligh yang sudah mulai latihan berdakwah berjalan kaki. Dulu bermula hanya sekian puluh hari, langsung 1 tahun, langsung sekarang 2 tahun. Sekarang tanpa batas, berapa sanggupnya. Dalam perjalanan itu bisa nggak sampai ke Mekah jalan kaki? Bisa. Siapa yang sampai ke Mekah jalan kaki? Habib? Jalan kaki, hanya membutuhkan beberapa bulan sampai jalan kaki. Dan ini zamannya udah dekat, Pak. Kalau udah dekat, latihan berkuda sekarang. Latihan berkuda sekarang. Dan berkuda itu enak. Berkuda itu maco. Berkuda itu sunnah. Berkuda itu sehat. Latihanlah berkuda sekarang. Baik. Salju turun di Arab. Pertanda Imam Mahdi akan Allah hadirkan ke tengah-tengah kita. Imam Mahdi ini enggak muncul begitu teng langsung di usia 40. Enggak ya. Dia normal, Pak. Lahir normal. Lahir kanak-kanak, remaja, dewasa, lalu menghadapi gonjang-ganjing fitnah akhir zaman, lalu identitasnya ketahuan, kemudian kata Rasulullah dia diburu. Dia lari dari Madinah menuju ke Mekah. Yang memburu adalah dari Damaskus, pasukan Sufyani sejumlah 300 orang. Tahu dirinya akan dibunuh, dia pun lari ke Mekah. Sosok Al-Mahdi ini, Muhammad bin Abdullah. Dia lari ke Mekah. Yang mengejar sampai di Madinah tahu bahwa Al-Mahdi, laki-laki ini sudah lari ke Mekah. Mereka pun terus mengejar. Dan mereka berjalan kaki, kata Rasulullah. Ini uniknya. Pasukan ini berjalan kaki. Al-Mahdi pun lari berjalan kaki. Menandakan sudah tidak ada mobil. Ya. Al-Mahdi masuk Mekah. Yang mengejar sampai di Al-Baida. Al-Baida adalah sebuah kota kecil. Perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Maka kata Rasulullah, ketika pasukan 300 orang yang akan membunuh laki-laki tersebut sampai masuk di kota Al-Baida, Allah gempakan Al-Baida itu dan terbelahlah Al-Baida. Seluruh kota masuk ke dalam tanah. Penduduknya masuk ke dalam bumi. Orang yang mengejar, 299 masuk semuanya ke dalam bumi, tenggelam, mati. Satu orang yang selamat, satu orang ini yang mengabarkan kami tenggelam di Al-Baida. Penduduk Mekah tahu ada gempa dan terjadinya pembenahan, penenggelaman bumi di Al-Baida. Maka mereka paham, laki-laki yang dikejar-kejar itulah Al-Mahdi. Segera ulama-ulama dan orang-orang beriman di kota Mekah nyebar, menyari di mana laki-laki itu sembunyi. Rupanya beliau sedang tawaf, sambil menyembunyikan wajah, gak kepengen ketahuan. Adabnya kalau masuk Mekah kan harus tawaf dulu kan? Gak boleh sembunyi dulu, harus tawaf, tawaf kudum namanya. Nah kaum muslimin dia lagi tawaf, diperhatikan oleh orang-orang beriman, diperhatikan oleh para ulama-ulama. Ini pasti ini orangnya. Dicek, dilihat dari dekat. Ini pasti orangnya, oi ini dia. Akhirnya ditangkap rame-rame, dipaksa untuk dibaiat dan dia menolak. Dia memberontak, dia tidak mau, ini yang benar. Kemudian terjadi perdebatan yang sangat sengit. Sampai-sampai ulama-ulama dan orang-orang beriman berkata, engkau tanggung dosa kami dan penderitaan kami di hadapan Allah satu bumi jika engkau tidak mau memimpin kami. Engkaulah Al-Mahdi. Mendengarkan itu, akhirnya dia kecut. Lalu dia berkata, izinkan saya untuk memohon kepada Allah kekuatan. Izinkan saya malam ini. Maka malam itu dia pun bermunajat. Dia berdoa. Dia menangis kepada Allah. Dia berdoa. فَأَصْلَحَهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ. Allah akhirnya mencetak Al-Mahdi dalam satu malam menjadi manusia yang siap. Padahal dia tidak punya karakter memimpin. Tetapi Allah jadikan dia siap untuk memimpin. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Tetapi Allah jadikan satu malam itu dia menjadi tahu saja apa yang akan dilakukannya. Allah jadikan dia pemberani. Allah jadikan dia menjadi pokoknya matang dan siap. Di upgrade hanya dengan kun fayakun satu malam. Besoknya dia sudah menerima dibaiat. Ketika mendengar dia dibaiat, pemerintah Arab Saudi segera mengerahkan bala tentaranya untuk membunuh Al-Mahdi. Ya, dan kata Rasul, orang-orang beriman sudah tahu Al-Mahdi dibaiat, langsung berduyun-duyun dari mana-mana negeri, dari Yaman datang, dari Taif datang, dari mana-mana datang untuk berbaiat. Dan akhirnya Al-Mahdi mampu mengalahkan pasukan Arab Saudi. Arab Saudi dikalahkan dengan sehina-hina kekalahan oleh orang-orang beriman di belakang komando Imam Mahdi. Dengan cepat Arab, seluruh jazirah Arab disatukan kembali. Orang sudah rindu menanti-nanti kedatangan ini. Kezaliman sudah terlalu berlebih-lebihan sekarang ini, betul tidak? Maka kerinduan orang menanti kedatangan sosok ini sudah luar biasa, Pak. Oke, salju di Arab, pertanda Al-Mahdi sudah dekat. Apalagi meratanya huru hara di muka bumi, khususnya di Timur Tengah. Sudah apa belum? Ya, pertanda Al-Mahdi akan datang adalah terjadi kezaliman, kelaliman, kesemena-menaan, huru hara, petaka, dan kegaduhan di mana-mana, khususnya di Timur Tengah. Ini sudah, pertanda Al-Mahdi akan keluar. Berikutnya, terjadinya fitnah pembantaian, pembunuhan dan perang di negeri Syam. Fitnah Syam. Di mana Syam? Syria, Palestina, Lebanon, Yordania. Fitnah Syam ini kata Rasulullah, barometer kamu harusnya mulai standby, mulai star untuk berlomba-lomba beramal soleh. Perintah Rasulullah adalah badiru bil a'mali fitanan. Badiru, berlomba-lombalah kamu bil a'mali, memperbanyak amal-amal. Fitanan, di masa-masa fitnah. Di hadis yang lain mengatakan wal fitanu bisyam. Standar fitnah itu bukan di Yaman. Standar fitnah itu bukan di Irak, bukan di Rohingya, tapi di Syam, Syria, Palestina. Jika kamu sudah menjadikan huru hara, sudah melihat, menyaksikan huru hara, pembantaian, penghancuran, pembunuhan terjadi di negeri Syam, kamu yang ada di muka bumi, hendaklah mulai berlomba-lomba dan terang-teranganlah beramal soleh. Beramal soleh di sini adalah amal secara individu. Sholat, puasa, berjamaah di masjid, baca Quran. Dan amal secara berjamaah, yaitu memperjuangkan agama Allah, berdakwah ke sana kemari, sampai ke tingkat memang kalau harus membela agama dan tanah air dengan darah, maka berjihad bersama-sama. Badiru bil amali, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal. Sekarang ini amalan-amalan individu. Amalan jamaah adalah dengan berdakwah. Amalan jamaah adalah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar dengan para alim ulama kita. Amal berjamaah adalah di mana kita terus berkorban membantu sesaudara kita yang sedang dalam keadaan kemalangan dan kesusahan di berbagai tempat. Ini Badiru bil Amal, startnya dari negeri Syam. Kenapa? Karena kita tahu kan, setelah fitnah Syam ini, keadaan yang ada di muka bumi tidak akan lebih baik ke depan. Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum, kata Rasulullah. Kalau negeri Syam, kalau penduduk Syam sudah mulai rusak dan diobrak-abrik, dihancurkan, kalian yang ada di muka bumi ini tidak ada lagi baiknya. Maka perintah Nabi bagi kalian yang masih tenang di negara masing-masing, sebelum sampai giliran itu ke kalian, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah beramal soleh. Ini perintah Rasulullah. Perbanyaklah beramal soleh. Sejak bulan Maret ya 2011 sampai sekarang September 2017, maknanya sudah 6,5 tahun, Pak. Harusnya amalan kita lebih hebat dari sebelumnya. Harusnya kesolehan kita sudah lebih daripada sebelumnya. Sholat jangan main-main lagi. Sholat harusnya sudah tepat waktu berjamaah. Ibarat Allah, kita melihat kebangkitan Islam luar biasa di mana-mana sekarang ini. Dan itu memerlukan kehadiran kita, memerlukan pengorbanan kita. Tampil, Pak, jangan jaga jadi penonton saja. Bapak akan menyesal ketika dukhon terjadi, Bapak tidak akan selamat. Ketika dajjal lepas, kita termasuk yang menjadi pengikut dan dajjal. Kenapa? Minimnya amal soleh kita dan perjuangan kita. Badiru bil amal. Oke, selanjutnya, menjelang Al-Mahdi keluar, Rasul mengatakan akan mengering sungai Eufrat di Irak. Sungai Eufrat di Irak. Kaum muslimin, sungai Eufrat ini satu di antara 3 sungai terbesar di Timur Tengah. Sungai Nil, sungai Tigris, dan sungai Eufrat. Sungai Eufrat ini, hamba-hamba Allah yang saya cintai, nanti tolong baca hadisnya lengkap di sini ya. Bagaimana huru hara di Timur Tengah itu lengkap di dalam hadis ini. Rasul mengatakan, La taqumu sa'ah hatta yahsiral furat. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu sungai Eufrat. Bidhahabin min jabalin. Keringnya sungai Eufrat akan menyebabkan adanya potensi gunungan emas dalam perut bumi Irak yang nanti akan muncul. Dan menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi akan berduyun-duyun membawa senjata mereka ke Irak. Dan mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang yang berperang di sana, akan mati terbunuh 99. Cuma satu yang tersisa hidup. Setiap mereka berkata, mudah-mudahan satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Padahal itu satu bumi loh yang datang ke sana. Setiap 100 orang mati 99. Baru kita paham ya. Fase kelima, pantesan laki-laki jumlahnya satu berbanding 50. Itu di hadis yang lain, Nabi tidak suka ada umatnya orang Islam ini yang ikut-ikutan perang di Irak demi memperbutkan emas. Sekarang catat tanggalnya. Tanggal 12 Februari tahun 2013 di majalah bergengsi Amerika Serikat namanya New York Times, NASA Amerika telah mengumumkan bahwa Sungai Eufrat telah susut airnya 60%. Dan menurut analisa mereka, menurut pakar-pakar ahli mereka, tahun 2014 Sungai Eufrat akan kering total airnya. Benar, ternyata bulan Maret 2014 Sungai Eufrat sampai sekarang sudah tidak lagi berair, Pak. Sampai sekarang. Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai mengering Sungai Eufrat. Sekarang sudah kering. Siapa yang mau membantah ini? Kalau keringnya cuma seminggu dua minggu terus datang lagi airnya, itu kebetulan kering. Ini udah bertahun-tahun. Dari sejak 2014 sampai sekarang. Kering. Bapak bisa jalan menyeberang lewat dasar

Apa perintah Abdul Aziz yang diresmikan menjadi undang-undang kerajaan? Tidak boleh menjabat sebagai raja di Arab Saudi level para cucu selagi putra mahkota masih hidup. Jadi kalau putra mahkota yang ini yang pertama adalah Raja Faisal. Masih ingat Raja Faisal? Raja Faisal yang berani berkhutbah mengumumkan akan membebaskan Masjidil Aqsa. Dan Raja Faisal lah yang berani mengembargo Amerika Serikat. Sehingga satu bulan lamanya Amerika Serikat sakaratul maut. Akibat diembargo oleh Raja Faisal. Akhirnya Raja Faisal meninggal dunia karena ditembak oleh keponakan kandungnya sendiri dari jarak 3 meter. Ya. Kaum muslimin, setelah keponakannya itu pulang dari Washington, Raja Faisal meninggal dunia, langsung digantikan oleh Pangeran Khalid. Pangeran Khalid meninggal dunia, digantikan oleh Raja Fahad. Masih ingat Raja Fahad? Raja Fahad meninggal dunia, digantikan tahun 2004 oleh Raja Pangeran Abdullah menggantikan. Abdullah tahun 2008 diumumkan oleh tim medis internasional, medis khusus untuk beliau, bahwa beliau sudah divonis mati. Maksudnya sudah enggak mungkin lagi ada harapan hidup. Sebab seluruh organ tubuhnya bagian dalam sudah banyak, sudah cangkokkan semua, Pak. Sementara seluruh bagian-bagian tubuhnya yang lain sudah mengidap penyakit yang tidak mungkin lagi ditemukan obatnya. Maka menurut dokter-dokter 2008 ya, dia divonis sudah nunggu ajal aja lagi. Pada tahun 2008 Raja Abdullah membaiat 3 putra mahkota, yaitu Pangeran Sultan. Ini kalau dia meninggal langsung Pangeran Sultan menjadi raja yang pertama. Bila Sultan meninggal nanti baru yang kedua Pangeran Nayef. Ya, Pangeran Nayef. Bila Pangeran Nayef meninggal baru yang ketiga Salman. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kelebihan. Ternyata tahun 2011 bulan Oktober Pangeran Sultan meninggal dunia dan Raja Abdullah masih hidup. Tahun berapa? 2011 bulan Oktober. 2012 6 Juni di London menyusul Pangeran Nayef meninggal dunia karena kanker. Berarti dua orang ini sudah meninggal, tinggallah Salman. Ini siapa nih? Yang ini adalah Talal, Pangeran Talal. Dan ini adalah Pangeran Mukrin. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, lalu singkatnya Salman pun naik menjadi raja. Ketika ini meninggal dunia, Salman naik menjadi raja. Awas ya, ada 3 orang. 1, 2, 3. Salman ini ditakuti oleh barat, dibenci oleh PBB. Kenapa? Sejak dari kecil Salman sudah menjadi anak santri. Soleh dan taat. Tegas dalam agama, sangat adil. Bapak mungkin mendengar sepak terjangnya. Di masa beliau, keponakan kandungnya langsung dieksekusi karena membunuh orang lain. Ya kan? Di tangan beliau, semua ulama-ulama yang dipenjarakan di dalam, di bawah penjara, bawah tanah, dibebaskan oleh Raja Salman. Tapi sekarang sudah mulai ulama-ulama dipenjarakan lagi, Pak. Tapi bukan dia yang punya kerjaan. Bukan Raja Salman. Makanya ada hal yang mau saya kasih tahu nanti. Kaum muslimin yang kami muliakan, Salman naik. Bulan ketiga dia naik, Pangeran Talal ini langsung dikeluarkannya dari anggota keluarga kerajaan. Kenapa? Ada apa? Pangeran Talal ini, track record-nya seluruh dunia kenal nih. Bukan tersembunyi lagi, Pak ya. Seluruh jenis dosa dan maksiat beliau sudah buat. Mentang-mentang kaya raya, berduit banyak, apapun maksiat dibuat. Dan dia punya anak, nah ini orang terkaya di dunia nomor 5, Pangeran Al-Walid bin Talal, yang sedang membangun gedung tertinggi nomor 1 di Jeddah itu ya. Tapi Talal sudah diusir, artinya haknya ke depan menjadi calon raja berikutnya sudah tidak ada. Bahkan dia tidak diakui sebagai anggota keluarga kerajaan oleh Raja Salman, sementara Mukrin masih diakui sebagai anggota keluarga kerajaan, tetapi hak beliau menjadi raja berikutnya sudah dicabut. Salman di bulan keempat langsung membaiat 2 orang yang akan menggantikannya. Yang pertama adalah Muhammad bin Nayef. Muhammad anak kandungnya Nayef almarhum. Ini yang dibaiat oleh Salman. Kemudian di waktu yang sama di bulan keempat juga Salman langsung membaiat dan ini live seluruh dunia, Pak. Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman. Tahukah Bapak apa yang terjadi sekarang? Dengan begini saja, kira-kira Tolal dan anak keturunannya, Mukrin dan anak keturunannya berang enggak? Marah tidak? Sementara mereka orang-orang yang punya fulus. Hah? Mereka orang-orang yang punya fulus. Ini zaman, Pak. Kalau punya duit, apapun bisa dibuat. Senjata bisa dibeli. Orang bisa disewa. Betul tidak? Ini zaman, Masya Allah. Ini jelas dua orang ini sudah terbuang untuk selama-lamanya dari kemungkinan menjadi raja di Arab Saudi. Lah, sementara yang ini pun, Masya Allah. Baru-baru ini Bapak sudah mendengarkan, pada bulan Ramadan, tanggal 8 Ramadan kemarin ini, kaum muslimin, Muhammad bin Salman telah mengkudeta Muhammad bin Nayef. Sehingga ke depan Muhammad bin Nayef tidak mungkin lagi menjadi raja. Oleh Muhammad bin Salman. Dan Muhammad bin Salman telah mengkebiri hak politik ayahnya sendiri. Sehingga manuver-manuver politik ayahnya yang sebelum ini sangat mencengangkan dan menakjubkan, membuat kita senang dan bangga, sekarang sudah tidak lagi di tengah Salman. Raja Salman hanya sebagai nama saja sebagai raja, tetapi kebijakan-kebijakan politik luar negeri dalam negeri sekarang yang memutuskan Muhammad bin Salman. Makanya Donald Trump ketika naik menjadi presiden, siapakah yang menyambut dengan penuh cinta, dengan pelukan hangat, dengan sangat luar biasa? Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman lah yang mengatakan Amerika Serikat, Donald Trump adalah saudara kandung kami. Muhammad Salman lah yang memprakarsai agar Qatar, negeri muslim yang mulia, negeri muslim terkaya nomor satu di dunia, di embargo. Ya kan? Itu bukan kebijakan Raja Salman, tapi kebijakan, ya. Sekarang banyak kebijakan yang merugikan Islam, kaum muslimin. Beliau yang punya kerja. Nah, sementara kegaduhan orang-orang yang punya kekuatan di sini, dan di sini, dan sebagainya, akan terjadi nanti keributan dan perebutan kekuasaan. Nabi mengatakan, tidak seorang pun, tapi nanti akan jatuh ke tangan Al-Mahdi. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hantaman meteor, tunggu sebentar, akan terjadi banyak peperangan di muka bumi ini, di seluruh negara, perampokan dan bencana-bencana. Nah, ini ya, bencana-bencana alam yang besar, khususnya gempa-gempa, nanti akan terjadi gempa-gempa di mana-mana. Semoga tidak terjadi, tapi perlu saya umumkan saja. Kayaknya satu persatu sudah bertumbangan. Sudah bertumbangan. Bukan. Yang bertahan gak ada yang tidur satupun. Tapi yang gak bertahan sudah pulang. Saya sedih, padahal yang akan menghadapi hari-hari ini adalah kita semua. Ini bukan sekedar pengajian. Tetapi ini informasi kehidupan kita sebentar lagi. Kalau kita pulang, sungguh berhasil setan melarikan kita dari majelis paling mulia ini. Setan sudah melarikan kita. Sehingga dipikirkan terus pulang. Padahal ini belum tentu seumur hidup akan bisa didengar lagi, Pak. Saya belum tentu akan datang lagi kemari. Sekali ini Allah datangkan saya, mestinya sabar dengar. Oh, sahabat-sahabat dari subuh loh ya, sampai maghrib. Mereka dengarkan kajian Nabi tentang akhir zaman. Tidak seorang pun, kata Ibnu Abbas mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, di antara kami berani meninggalkan majelis itu. Coba baca surah An-Nur ya. Baca surah An-Nur, ayat 3 ayat penutup. Beri peringatanlah orang-orang yang melepaskan diri mereka. Keluar dari majelis engkau ketika sedang bermajelis bersama engkau, hai Muhammad. Beri kabar kepada mereka. Mereka akan ditimpa azab yang pedih atau fitnah yang sangat membahayakan. Sekarang Nabi sudah tidak ada, ulama yang muncul. Ketika ada majelis ilmu macam ini, kita pergi satu persatu. فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kasih kabarlah orang-orang yang menyelinap diam-diam pergi meninggalkan majelis engkau. Ketika ada urusan seperti ini, mereka pergi saja, pergi. Kasih kabarlah kepada mereka bahwa mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih atau fitnah yang sangat berbahaya. Ini bukan saya yang mengatakan, Allah yang menyebutkan. Buka surah An-Nur, 3 ayat penutup. Adab bermajelis ilmu, tidak boleh pergi diam-diam begitu. Tahu-tahu sudah sepi. Minta maaf, saya harus sampaikan, ini kebenaran. Saya sayang pada Bapak Ibu, makanya saya sampaikan. Kalau saya tidak sayang, mana peduli saya? Mana mau saya selama ini bicara? Ya, paling-paling 1 jam selesai, saya pergi. Ya Pak ya?

negara yang lain akan ada perang. La haula wala quwata illa billah. Selanjutnya kata Rasulullah, menjelang Al-Mahdi keluar, akan ada seorang lelaki yang berjiwa suci, yang berjiwa mulia, dicintai oleh orang-orang beriman satu muka bumi ini. Lelaki itu nanti akan dibunuh nafsun zakiyah. Rasul mengistilahkan dalam hadisnya, laki-laki yang mempunyai jiwa yang mulia, nafsun zakiyah, dibunuh. Satu bumi orang beriman berduka dan marah dengan kematiannya. Seluruh malaikat di langit akan marah dengan terbunuhnya laki-laki yang mulia ini. Jadi syarat laki-laki yang terbunuh itu, satu, dia berjiwa mulia. Dua, orang beriman satu muka bumi mengenalnya. Berarti dia levelnya internasional. Dicintai oleh orang satu muka bumi. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kematiannya akan menyebabkan marah orang-orang beriman satu bumi. Tapi orang-orang Islam yang gak ngerti masalah, imannya tipis, mana peduli dia. Mati-mati aja lo, udah ajalnya kok. Kan begitu kan? Apalagi orang-orang munafik, mampus aja. Kan begitu bahasa mereka. Tapi enggak, kalau orang beriman berduka, sedih, marah karena dia dibunuh. Dan Nabi mengatakan kematiannya menyebabkan malaikat-malaikat di langit juga marah. Langsunglah muncul Al-Mahdi dan orang-orang langsung berbaiat kepada Imam Mahdi. Baik. Kaum muslimin yang kami muliakan, manakah di antara mereka ini? Jawabannya Allahu a'lam. Allahu, kita tidak boleh memastikan satu pun. Karena Nabi hanya menyebutkan orang ini berjiwa mulia, terkenal ke seluruh dunia, orang beriman mencintainya, dan dia target bunuh, dan memang nanti dibunuh. Yang mana saja di antara mereka? Bisa jadi sosok lain. Ya, jadi kita tidak boleh memastikan yang siapa saja ya, tidak boleh. Baik kaum muslimin, ketika terbunuh salah satu di antara orang yang berjiwa mulia ini, barulah Al-Mahdi akan muncul. Nah, tanda-tanda ini seluruhnya sudah terjadi apa belum? Sudah kaum muslimin, Masya Allah. Kita ketika dia muncul nanti, seluruh kita wajib berbaiat kepadanya. Wajib ada di bawah kepemimpinannya. Dan di masanya dengan cepat Islam kembali menguat di muka bumi ini. Di masanya nanti Islam kembali ditakuti dan disegani, dihormati dan dirindukan, dicintai. Di masa Al-Mahdi. Nah, beliau nanti akan memimpin kita sampai turun Nabi. Dialah yang akan memimpin kita untuk melawan Dajjal. Sampai pada akhirnya di masa-masa aman, beliau diangkat resmi menjadi khalifah umat Islam. Di masa-masa aman. Pembahasan kita sampai jam 10 ini ke titik Imam Mahdi. Saya sudah sampaikan tadi, tidak mungkin kita akan menyelesaikan pembahasan ini terus kecuali memerlukan tambahan waktu. Jika Bapak tidak puas dan wajib tidak puas, tolong buka YouTube. Buka Uzma Media TV Channel. Lengkap uraian saya ada di sana. Uzma. Uzma Media TV Channel. Ya, silakan dibuka Uzma Media TV Channel. Banyak sekali Pak, apalagi tentang Dajjal. Tentang Dajjal, fenomena Dajjal ini musibah terbesar di akhir zaman. Puncak pembahasan akhir zamannya harusnya Dajjal. Harusnya Dajjal. Dan inilah yang harus Bapak Ibu hati-hatikan. Karena seluruh Nabi dan Rasul pasti mengingatkan kaum mereka masing-masing tentang Dajjal. Oke? Nah, tentang Dajjal ini, saya pernah mengaji di MRBJ 2,5 jam. Saya membedah tentang masalah Dajjal. Tentang huru-hara akhir zaman, saya hanya bawa kitab 1 kardus saja tadi. Tentang inilah Al-Mahdi, maka seluk-beluk akhir zaman bisa didapatkan dalilnya, hujahnya, keterangan-keterangan rincinya, dan bagaimana cara kita mengantisipasinya. Silakan didapatkan di kitab itu nanti. Bapak Ibu, ini dari Nabi Muhammad diutus sampai kepada finish, habis umat Islam serentak di muka bumi. Ternyata ada pembahasan khusus ya. Pembahasan ini namanya umur umat Islam. Berapa lama sih sebenarnya antara Nabi diutus sampai serentak wafat umat Islam ini? Hadis-hadis yang berbicara tentang umur umat Islam seluruhnya adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Tapi ada adabnya. Hadis dhaif tidak boleh kita membina akidah di atas hadis dhaif. hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil dan hujah dalam urusan usuluddin, tapi hadis dhaif boleh dipakai dalam urusan fadhail a'mal. Boleh. Makanya kitab-kitab yang dipakai oleh sahabat-sahabat kita seiman yang ada di jamaah tabligh, kitab fadhail a'mal, kalau di dalamnya pun ada hadis dhaif, sah. Kitab itu boleh dipakai sebagai fadhail a'mal. Dan hadis dhaif jika bercerita tentang sesuatu yang nanti akan terjadi, maka itu dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Hadis dhaif tidak boleh ditolak dan dibuang. Kenapa? Ini masih perkataan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata di dalam hadis riwayat Abu Daud, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi itu dari Nabi Musa ke Nabi Isa 2000 tahun. Umur umat Nasrani itu dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. 2000 kurang 600 berapa? 1400 tahun. Ini riwayat Abu Daud dhaif. Bahkan ada jalurnya yang dhaif jiddan. Di riwayat yang lain, statusnya hasan li ghairi. Memang dhaif aslinya, tapi karena jalur riwayatnya banyak yang menopang lainnya, naiklah derajatnya kepada hasan li ghairi. Nabi berkata, umur umatku sejak beliau diutus sampai orang Islam ini serentak Allah wafatkan adalah di sisi Allah hanya satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Satu hari di sisi Allah kita menghitungnya berapa lama? 1000 tahun. Tambah setengah hari lagi jadi berapa? Di penghujung hadis Nabi berkata, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Berarti 1500 tahun hitungan hijriah. Hitungan hijriah. Ada dua hadis, 1400, 1500. Maka berijtihadlah para ulama-ulama pakar dan ahli dalam hadis. Apa kesimpulannya? Mereka mengatakan umur umat Nabi Muhammad ini dari Nabi diutus sampai umat Islam serentak Allah wafatkan adalah antara 1400 ke 1500. Sekarang kita sudah berapa? 1439. Ya. Kaum muslimin, ada ulama yang berani menyebutkan tahunnya. Katanya 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1477 Hijriah umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1482 Hijriah umat Islam sudah habis. Saya menyarankan tolak seluruhnya ini. Kenapa? Tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dalilnya dari hadis yang sahih, bahkan ini pun sumbernya adalah dari hadis dhaif, maka ini tidak ada dalilnya, buang saja. Namun dalam masalah ini, saya menganggap apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali lebih bijaksana. Apa kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali? Umur umat Islam ini dari Nabi diutus sampai serentak wafat muka bumi adalah lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500 tahun. Artinya maksimal sehabis-habisnya dibulatkan saja 1500 paling lama. Nah sekarang 1439 gitu ya. Hijriah itu kan dimulai menghitungnya sejak Nabi hijrah kan. Dari sini mulai penghitungan hijriah, betul tidak? Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun yang 13 tahun lagi yang harus ditambahkan kemari. Betul tidak? Maka jadi berapa? 1452. Oke? Ini yang sudah berjalan. Seandainya kita ambil bulat saja 1500 kurangi 1452. Sisanya berapa lagi? Sisanya cuma 48 tahun lagi ke depan umat Islam hidup di muka bumi ini. Udah dekat atau masih lama? Ustaz, itu kan hadis dhaif. Iya, pertanyaan saya, hadis dhaif ini masih perkataan Rasul enggak? Memang kita tidak membina akidah dan keyakinan kita di atas itu, tetapi kita jadikan ini sebagai ilmu. Cukup. Kaum muslimin, ya Allah, kalau begitu, apa alasan kita untuk berleha-leha lagi dalam hidup ini? Apa alasan kita untuk menelantarkan sholat? Apa alasan kita untuk masih memutuskan tali silaturahim? Apa alasan kita untuk masih bermusuhan karena hanya berbeda organisasi, berbeda mazhab? Apa alasan kita untuk masih pelit membela agama Allah? Apa alasan kita kaum muslimin untuk terus dalam maksiat dan dosa? Apa alasan kita? Bukankah ini waktu sudah dekat? Tanda-tanda yang diceritakan Rasul banyak terjadi di zaman kita. Harusnya kitalah yang paling berlomba-lomba memperbanyak amal saleh. Sampaikanlah ini kepada yang lain. Sampaikan. Banyak hal-hal lain yang belum kami terangkan, Pak, yang kita harus tahu karena kita akan menjalani hidup ini setelah ini. Tolong baca itu kitab. Baca, lihat hadisnya. Lihat petunjuk Rasul, lihat bagaimana para ulama menjelaskan. Lihat fakta-faktanya, data-datanya yang ada. Lihat, lalu baca, sampaikan. Kalau belum jelas apa yang kami katakan ini, maka ini rekamannya ada. Ini rekamannya ada lengkap. Tolong dengar kembali di rumah. Ini adalah Al-Hujjah TV. Ya, tolong minta kopian dari mereka. Atau buka Al-Hujjah juga boleh. Al-Hujjah di YouTube. Yang kajian malam ini ada nanti. Dengar lagi. Dengarkan dengan istri kita. Ini yang banyak mendengar malah bapak-bapak. Ibu-ibunya tidak seberapa. Padahal kata Nabi, ketika Dajjal keluar, yang paling banyak mengikuti Dajjal dari kalangan umatku adalah kaum wanita, kata Nabi. Ini yang dengar wanita cuma berapa orang? Itu pun banyak pulang. Harusnya mereka yang paling banyak bapak ajak dengar, Pak. Sekarang saya yakin di antara bapak sudah banyak yang bertekad ini. Saya harus menjadi lebih soleh lagi dari sebelum ini. Betul tidak? Bawa sekalian istri bapak supaya semangatnya sama. Ajak mereka duduk sama-sama mendengarkan. Kalau kajian ini nanti akan bersambung nanti, kalau kajian ini nanti akan bersambung, maka pastikan, Pak, boleh nggak bawa istri-istri dari rumah? Bawa istri sekalian, ya, supaya semangatnya jadi sama. Semangat rapat kepada Allah, semangat rapat kepada Al-Quran, semangat rapat kepada pembelaan terhadap Islam di akhir zaman. Ya, demikian kaum muslimin. Jadi, saya rasa untuk malam ini cukup sampai di sini. Semoga next time masih ada pertemuan kita berlanjut untuk kali kedua atau ketiga. Jika tidak memungkinkan, lanjutkan di YouTube. Lanjutkan di YouTube. Kitab yang ada, niatkan untuk mendapatkannya, niatkan sebagai pegangan kita. Agar ini bukan hanya omongan saja yang Bapak dengar. Ada pegangannya, ada dalilnya. Ya, sehingga Bapak ngomong nanti ke orang lain, dalilnya jelas. Baik, katanya tadi saya dengar ada diskusi ya. Ingat pembahasan kita belum tentang Dajjal ya. Jangan tanyakan ke saya tentang Dajjal karena belum kita bedah. Yang kita tanya adalah yang sebelum Dajjal. Tentang Dajjal tolong buka YouTube. Dua setengah jam. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bapak sudah habis dua buah gelas. Saya baru memulai dulu. Bismillah. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Menanya Ustaz, tadi kan setelah ada sosok yang dicintai umat Islam dibunuh, terus muncul Al-Mahdi. Tapi Ustaz belum menyampaikan aduhannya tuh kapan itu antara seseorang yang dicintai dibunuh terus muncul Al-Mahdi, tapi aduhannya kapan? Bagus Pak. Aduhan ini kan terjadi setelah meteor. Meteor. Syarat bumi ini mengalami hujan meteor di akhir zaman kalau umatku sudah melakukan 3 perbuatan serentak. Penyanyi-penyanyi wanita bermunculan di mana-mana, kata Nabi. Musik sudah disenangi oleh umatku di mana-mana. Kemudian khamar dan barang-barang memabukkan sudah beredar di tengah umatku di mana-mana. 3-3 ini kan sudah. Berarti sebentar lagi duhok meteor dong. Dan Michel Penn mengatakan, NASA juga menjelaskan bahwa bumi kita dalam ancaman meteor sekarang. Artinya sudah sejalan bersamaan. Kalau meteor sudah terjadi, langsung duhon. Nah, setelah duhon, langsung Al-Mahdi muncul. Sebelum kemunculannya, ini peristiwa ini bersusul-menyusul nih. Oke ya, paham. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Nur Hamdani, Ustaz. Saya mahasiswa. Saya mau menanyakan tentang ini soal masa taubat, Ustaz. Yang saya tahu, kita maksimal bertaubat itu sebelum matahari terbit dari barat. Nah, pertanyaannya, jika

Kemudian kalian baca lagi la ilaha illallah Allahu akbar. Allah runtuhkan benteng Turki di sebelah laut, ya. Kemudian kata Rasulullah, Turki menyambut kedatangan kalian dengan penuh sukacita. Kalian masuk tanpa peperangan. Saat kalian sedang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta rampasan perang, setan naik ke atas bukit yang tinggi dan berteriak, "Selamatkan keluarga kalian! Dajjal sudah keluar! Selamatkan keluarga kalian! Dajjal sudah keluar!" Rasul berkata, orang-orang beriman melemparkan semua harta rampasan perang yang sudah mereka kumpul-kumpulkan, yang mulai mereka hitung-hitung, dan mereka melaju kecepatan penuh ke kampung-kampung halaman mereka untuk melindungi keluarga-keluarga mereka dari Dajjal. Ternyata setelah mereka sampai di rumah-rumah mereka, Dajjal belum keluar. Saat mereka sudah puas istirahat di rumah, ya, sudah lepas dari penatnya, barulah Dajjal betul-betul keluar. Jadi sebenarnya ada baik juga setan. Iya. Ngasih info. Padahal setan hanya iri saja, tidak mau dia orang beriman menikmati harta rampasan perang, sehingga ditakut-takutin begitu. Ternyata ketika orang-orang beriman sampai di rumah, dapat istirahat sebentar, baru benar-benar Dajjal keluar. Nah ini benar tidak? Kita sudah sempat melindungi keluarga kita. Nabi mengatakan, kaum lelaki, jika kalian mendengar Dajjal keluar, kumpulkanlah wanita-wanita kalian di dalam rumah kalian, istri kalian, anak-anak kalian, emak kalian, nenek kalian, ikatlah kaki mereka di dalam rumah. Tutup pintu rumah rapat-rapat, tutuplah jendela rapat-rapat, bacalah di dalam rumah surat Al-Kahfi sampai Dajjal berlalu dari kota kalian. Kan itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, ya. Pertanyaannya selesai. Terkait dengan kondisi kita di Indonesia, kan saya dengar bahwa nanti seluruh kaum muslimin bersatu di dalam makam kubro. Lalu bagaimana dengan Indonesia nanti punya kesibukan sendiri, Pak. Perang melawan Syiah, perang melawan komunis, perang melawan Buddha, perang melawan agama-agama musyrikin. Nanti Indonesia akan punya agenda sendiri. Dan yang terbunuh dalam peperangan itu masuk surga tanpa hisab. Kita punya kesibukan sendiri sini nanti. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Jadi bagi para pemuda-pemuda kami, jangan sedih hatinya, ya. Saya enggak bisa ke Syam. Saya maunya berperang di Syam, ya. Saya mau syahid di Syam. Jangan sedih. Indonesia punya kaplingan yang juga tidak kalah hebatnya nanti di akhir zaman. Dan itu sebentar lagi, Pak. PKI lawan kita. Komunis lawan kita. Syiah lawan kita. Dan kita akan diberi oleh Allah rezeki terbesar. Kemenangan atau syahid. Takbir! Ini bagian kita nanti. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan, dari saya, yang benar hanyalah dari Allah dan dari Rasulnya, yang salah dari diri saya dan dari setan yang terkutuk. Oh ya, satu lagi, ketika saya menyampaikan ini, jangan mengambil kesimpulan yang negatif, ya, tapi ambillah kesimpulan kayak kesimpulan para sahabat. Setelah mendengarkan kajian tentang akhir zaman dari Rasul, semangat hidup mereka malah menggebu-gebu. Mereka ingin memanfaatkan hidupnya sebaik-baiknya. Itu yang terjadi, Pak. Jangan sampai pulang dari sini malah membuat surat resign. Mengingat, menimbang, memutuskan. Udah mau dekat kiamat, saya fokus ibadah. Saya keluar dari kerjaan saya. Itu salah. Ya, yang benar kayak para sahabat. Aktivitas mereka terhadap urusan-urusan duniawi tidak mereka tinggalkan. Tetapi mindset mereka, mereka rebah total. Ya, mereka lebih bersemangat menjalani hidup dan lebih total membela Islam. Itu yang harus terjadi pada kita. Setuju, sepakat Bapak Ibu? Barakallahu fikum jami'an. Kita doakan para alim ulama kita, kita doakan para syekh-syekh kita, para habib-habib kita, dai-dai dan ustaz-ustaz kita, dan kita doakan ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia. Kita doakan, angkat tangan semua. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya aziz ya karim, ya Aziz ya Karim, ya Aziz ya Karim, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau adalah Rob dari hamba-hamba yang tertindas. Engkau adalah sang pelindung dari hamba-hamba yang dizalimi. Saudara-saudara kami, ya Allah, yang ada di Rohingya saat ini, kami mengadu kepadamu ketidakberdayaan kami menolong mereka secara langsung, ya Allah. Ya Allah, kami tolong mereka dengan doa ini. Kami tolong mereka dengan sebagian harta kami. Maka sampaikanlah, ya Allah, pertolongan kami ini. Dan jadikanlah cara kami menolong mereka, melepaskan tanya-jawabmu kepada kami nanti di hari kiamat, ya Allah. Tolong saudara kami di Rohingya, ya Allah. Tabahkan, tegarkan, dan sabarkan mereka, ya Allah. Yang terbunuh di antara mereka, ampuni dosa-dosa mereka seluruhnya. Syahidkan mereka di sisimu, ya Allah. Yang masih hidup di antara mereka, bangkitkan dan gelorakanlah semangat perlawanan di dada mereka, ya Allah. Sehingga mereka tidak menjadi pecundang yang digorok leher mereka, ya Allah. Gabungkan mereka dengan bala tentara-bala tentaramu yang mulia yang engkau datangkan bergabung di sana, ya Allah. Ya Rahman, turunkan bala tentaramu yang tak terkalahkan dari langit, ya Allah. Dan datangkanlah tentara-tentaramu yang ada di bumi. Angin adalah bala tentaramu. Bumi tanah ini adalah bala tentaramu. Dan hewan-hewan adalah bala tentaramu. Jadikan itu seluruhnya, ya Rabbi, ya Rabbana, sebagai alat dan cemeti azabmu kepada Myanmar, ya Allah. Yang tidak berhak di antara mereka mendapatkan petunjuk dan hidayahmu, azab mereka dengan sedahsyat-dahsyatnya azab. Dan yang berhak di antara mereka mendapatkan hidayahmu, selamatkan mereka dengan hidayah dan iman, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibah Sa'ilin. Siapapun yang menyakiti umat Islam di Syria, siapapun yang memerangi umat Islam di Palestina, siapapun yang memerangi umat Islam di Irak, di Mesir, di Shishan, siapapun memerangi umat Islam di Yaman, siapapun yang menzalimi umat Islam di Filipina, di Thailand, siapapun yang membunuh, mencincang, menghinakan Islam, ya Rabbal Alamin, dan umat Islam di Indonesia ini, ya Allah, siapapun mereka, maka uruslah mereka, ya Muntaqim, dengan azabmu. Uruslah mereka, ya Muntaqim, dengan azabmu, ya Allah. Siapapun yang menyusahkan kami umat Islam, siapapun yang membuat susah Islam ini dan memeranginya, maka perangilah hidup mereka, ya Allah. Susahkanlah hidup mereka, ya Allah. Jadikanlah kehidupan mereka seperti kehidupan-kehidupan yang berat di zaman Yusuf, ya Allah alaihissalam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah mereka akhir hayat yang su'ul khatimah. Siapapun para pemimpin-pemimpin kami yang sayang kepada kami, yang sayang kepada NKRI ini, yang cinta kepada agamamu, ya Allah, maka lindungilah para pemimpin-pemimpin kami ini, ya Allah. Kuatkanlah mereka, lindungi mereka dari konspirasi dan kejahatan untuk menjerumuskan mereka ke dalam penjara. Selamatkan mereka, ya Allah, dari makar. Selamatkanlah mereka, ya Allah, dari tipu daya. Sesungguhnya tokoh-tokoh nasional kami yang Muslim, yang punya pergerakan dan perjuangan yang nyata untuk menyelamatkan kami, menyelamatkan NKRI ini, ditarget untuk dibunuh, ditarget untuk diculik dan dibantai, ya Allah. Lindungi mereka dengan perlindunganmu, ya Rabbana. Amin, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah para habib-habib kami. Selamatkanlah para alim ulama kami. Selamatkanlah para kiai-kiai kami. Ustaz-ustaz dan da'i-da'i kami. Selamatkanlah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satukan barisan kami, ya Allah. Satukanlah hati kami, ya Allah. Satukanlah jiwa-jiwa kami, ya Rabbal Alamin. Di dalam menghadapi musuh-musuh negara, di dalam menghadapi musuh-musuh agama, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma wa taqabbal minna du'a, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, wa sallallahu ala rasulika nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin, amin. Bapak ibu sekalian, tolong sampaikan ilmu ini kepada yang belum mendengarkan. Ini amanah ilmu, ya. Kata Rasul, liyuballigha syahidu bikumul ghaib. Yang hadir pada saat ini hendaklah menyampaikan yang tidak sempat mendengarkan. Jika lisan kita keluh, jika kita tidak begitu lancar menyampaikan, maka dengarkanlah kepadanya kajian-kajian kita yang ada di YouTube. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Mari kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil-Quran wa sadaqallahul azim. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.